Ane Nabi Musa niku debat mek Nabi Adam mek terkenal cerdas lah tetep kalah. Lha ora kalah jare Nabi Musa ya cerdas tenan. Jadi pertama ndekne mati kapundhut itu sing dilabrak ku Nabi Adam ning alam mau angkel ya. Perkara ndekne ning donya kan wis tau disiksa Firaun, pelayon, lara kabeh lah uripe dene. Ya Adam, ya Abal Basar. Jenengan ku bapake manusa, tapi antal ladzi akhrajtan nas minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara jenengan sing salah, akhirnya anak turune jenengan urip ning donya. Akhirnya lara kabeh, utang barang macam-macam, gadekno BPKB macam-macam lah. Cara jenengan ra salah ku sak anak turune jenengan lahir ning swarga, lah kan aman sentosa. Tapi gara-gara jenengan salah, akhirnya kan lahir ning bumi, ono PHK, ono nganggur, ono UMR, macam-macam kan. Apa mangan dadak nuntut napa? UMR, repot apa wis. Apa mangan dadak gadekno BPKB macam kan repot urip ngoten iki. Jawab Nabi Adam sebuti, "Ya Musa anta kalimu wa, kowe iku kalimu wa. Bukankah Anda belajar di Taurat nak soben kok ono nabi?" Nggih ono. Ya iya, aku iku ditulis iku sedurunge salah pirang puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe ora is ditulis nak skenario ini aku salah terus ditakok bumi. Terus ning bumi nak wis rusak Allah ngutus para nabi. Skenario Allah iku gagal kabeh nak aku urip ning swarga, mergo ora butuh nabi, ora butuh kue barang iku. Dadi dhisik ndi salahku mbek catetane? Nggih dhisik catetane. Lah iya wis ngono salahno pengiran kabeh nyalah. Ya semua. Jadi kayak benro, jadi ilmu macam-macam. Jadi kayak kudu roh ijtihad melani Imam Syafi'i ku ngindari fitnah. Alasannya Nabi Muhammad yo hijrah, tidak selalu menghadapi musuh. Nyatanya dipindah teng Buti Yasrib. Kok musuh buat adepi terus kadang yo kesel tenan. Ya kadang-kadang yo indo barang ya ngono fitnah ya kadang-kadang nopo indo. Melani nak ana taun ana penyakit kepageblek ku jare Nabi ojo mireh tapi nak kowe ning kono ya ojo mireh. Tapi nak kowe ning bumi liyo aja rono. Era Sayyidina Umar ana penyakit menular ndekne melayu. Dinyek mbek sahabat-sahabat. Jenengan kagae ngono ana penyakit kok melayu. Berarti ak melayu sangka kodok kodar. Jare Sayyidina Umar nafirru min qadarillah ila qadarillah. Aku melayu ngene iki dikodok pangeran padha. Wala nafirru min qadarillah ila qadarillah wa min qadarillah ila qadarillah. Dadi aku mlayu ngene iki ya kodok kodare apa pas repot wong pinter. Wong pinter apa kandhani dadi wis ngene iki. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dhekne kandha ning pasar bahwa ana akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya aku, pangerane sugih aku. Wis wong seneng kontroversi. Nomor loro itu ana akrohul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak, paling seneng mbek barang nopo batil. Akhirnya sing iso mbak sing iso roh tebakanku tak kei hadiah, tapi nak sing ra iso kudu ngekei hadiah aku. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso padahal rojo. Akhirnya dene cerita sak sugih-sugih pangeran ora di anak ora di bojo ya ora di utang aku ya di anak di bojo song sarap jare. Jadi terus dene muni wa anak krohul hak, kok aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Jadi dene dalil al mautu hak wan naru hak. Jare mutin-mutin an naru hak. Sopo sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak, maksudnya kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sapa, sing seneng neraka sapa. Terus aku seneng barang batil, wedoan mayin anak barang batil aku ya seneng. Terus sesuk Harun Rasid muni nek iku ra kowe tok aku barang lah iya. Akhirnya itu hadiah. Jadi di sini zaman Khalifah Harun Rasid itu ono Abu Nawas, tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah ini. Ya, tapi uang mari pinter. Lain geron cerita pun, kalau gak ada kitab jadi jenenge Abu Nawas. Ibu panjang cerdas tenan Abu Nawas. Di ini papa tahu, Rakkaz zujaju wa rakkatil khomru wa tasyabaha fatasyakalal amru. Faka'an nama khomrun wala kodahu waka'an nama kodahun wala khomru. Jadi gelas itu nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyok banyu tanpa gelas. Sing roe gelas darani koyok gelas tanpa banyu. Jadi dek ni makomku wis ngono iku. Edan campur jadab, jadab campur edan. Jadi wis kelas berat ini. Jadi wis. Dek ni terkenal wali gara-gara Harun Rasyid itu tahu melaku-melaku delalah roh amate pas atus. Ketok gegere mek rambut. Harun Rasyid itu wong soleh. Zino rawani ra zino kepengin. Terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhire ku wabe cerita asik akhire sak jam. Lho aku ora turu. Tak pecat. Ana nek sing cerita asik akhire asik ngrungokno dipecat men. Terakhir Abu Nawas mulai setengah telu ngantuk menawa setengah telu cerita. Cek Abu Nawas aku critani ben iso turu. Niku wonten semut niku mlebu kuping, penasaran mriki piye. Bareng tok jero niku mambu kathah cureke. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitiane dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas mlebet malih. Oh, wah crita kok turu wae turu. Turu deh. Kan menang, pokoke sing iso ngasil lo turu menang. Bareng turu dikai hadiah deh mergo kasil napa? Kasil turu. Tapi terakhir muni bareng dikai hadiah muni. Tiang lanang kok ora wong wedok ayu kok ngguri wis malah mari ra iso turu muk mari pikiran tok terus lha itu Harun Rasyid lho kok nginceng aku mboten semenjak aku terkenal wali dene preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa istana semenjak aku terus dimitosno mbok piye nasibe apik dene aku ya ora roh nak iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastu lil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu sinten Nawas nasibe apik dene sak Indonesia anggere pujian ilahi lastu jarine gaweane sinten Abu Nawas ya wis hubungane mbek pangeran wis ndakek dene Gusti kula mbus warga ketoke mboten pantes tapi ya wala aqwa ala naril jahim bun rokok ge mboten kuat wis aneh wis pikiran wis ngajak angel tok niku dadi kula mlebu swarga iku ora pantes. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Mlebu neraka nggih ra kuat. Terusane pokoke dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut mulai nggih dosa kula nggih kathah. Mosok sepurane jinan kalah. Kalah kathah. Bar saiki wis saiki. Wa intat rut faman nakti sokon. Kula pokoke ndodhok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriku. Pokoke teng mriku. Terus kula sowan sinten malih nak mboten teng jenengan. Walhasil dek nape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anake aku iku ngamalku muk nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku wis ora iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gendhe gemboke. Ana gerbong ziarah Abu Nawas wis guyu, wong gembok mbek pintu gedhe gembok. Iku wis terakhir amale dekne. Nanti. Dadi wasiate dekne aneh-aneh, njuk kafan bekas, jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dekne dadi. Dekne mbayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasyid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi. Ngoten iku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lah iku elmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya masyhur kan Abu Nawas melayu saka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan niku rahmate pangeran. Kowe kok melayu berarti melayu saka rahmat. Lah dibang idak-idak rahmat. Ya parah wae Abu Nawas parah. Pokoke ilmu ku runtuh ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarap sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena melayu-melayu songko. Lah ya dicari apa napa sedi bang ida-ida apa? Dadi mate kaji Nabi macam-macam, ono sing kados sinten? Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata, saya punya kitab Mizahu Rasulillah, guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk. Dia mabuk-mabuk tenan ngeflen. Sahabat. Niku tiap mabuk ya dijilid mek Nabi, dituthuki sahabat ping 80. Mergo nak mabuk itu dituthuk. Tapi ya tetep mabuk nih. Lha wis senengane iku nek ana makanan-makanan enak niku diaturno Nabi. Kok anger sing dagangan niku nggih. Nabi ya Rasulullah jenengan derek darek kudu bayar, aja mangan tok. Iku kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Ma aktsaru ma yu'tabi. Alaika la'natullah. Kowe iku cek seneng akali Nabi. Seneng minum, kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Kejegeman nglaknati Nuaiman, ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Lan ana wong rapati salat atonan, seneng maulidan ge oleh gedhe. Wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng. Wis ngono, amadzhab ahli sunnah. Nuaiman tua-tua tobat, tapi nakale iku ijek. Kurbane iku Sayyidina Utsman. Niku cerita teng Ithaf Sarah Ihya. Ana wong niku makromah namine sepuh, sepuh Dorir jenenge. Wae jenenge Dorir, Ad-Dorir mripate wis picek. Riyen masjid niku saking saking pasir. Lah Dorir utang masjid kudu nguyoh. Muni ainal hamam, tailate iku ndi? Nek bareng ning tengah masjid ape nguyoh wis sopet do bengok-bengok oh iku cek masjid. Nuaiman ibe bape digandeng. Ya Dorir ilal hamam kowe kepene hamam naam digandeng. Digandeng iku mok gang pira malah nguyoh pas ndase Sayyidina Utsman. Pas siku Sayyidina Utsman iku Amirul Mukminin, wis presiden. Barang diuyahi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi dzurir. Amirul Mukminin diuyahi sinten? Wong tuwa, wong picek. Ngwamuk no emang. Ngwamuk sapa sing ndudono aku ngono. Pancet meneh. Kowe kepengin ketemu Eman, ya aku nak ketemu petak duduk. Lha ngono iku dituntun neh pas Sayyidina Utsman salat. Iki lho jenenge nek mati duduk. Wong kok nakal nganti ngono. Wong sing pertama duyoi tok terus putih, pokoke sing kedua malah nutuk Sayyidina Utsman. Jadi pertama nguyoh ning masjid, kedua nutuk sinten? Sayyidina Utsman. Mergo dianggap sinten? Nuaiman. Jadi iki cerita. Jadi saiki nek ana wong alim-alim seneng wong lucu, ana wong seneng maulidan tapi tatonan kadang-kadang rapati sholat itu keben kok ora sholate dosa senenge ora usah larang aja kok ora sholat kok seneng Nabi ora oleh kowe meneh ngene iki ora sholate iku salah senenge Nabi bener kula jek eling dhewe bapak-bapak anu seneng marung nak marung teng warung-warung kadang wong wedoke rokan ngoten-ngoten iku kadang dikritik kiai kiai kok marung ning wedok rokan jare bapak wis piro-piro gelem adol gedang goreng nak adol barange malah repot jare bapak. Dari bapak ngot. Lo soal cara bapak ngoten, kulo nanti didawi. Keliru ha nak kiai. Cara aku nak yakin wong iku gak zino, gak adol awake berarti apik. Piye-piye dekne adol gedang goreng, adol teh iku nunjukno ra seneng maling, kepengin dagang sing halal anut Nabi untuk rezeki kok halal, adol pecel, adol nasi goreng. Soal dekne rapati nutupi aurat rokan iku seon akhir urusan liya. Aja kok pepeh aurate ra bener terus haram dagangane. Pepeh aurate ra bener haram maca maulid. Engko rusak kabeh. Kiai ra ikhlas ra usah mulang. Berarti wong goblok kabeh. Kowe ape ngaji ra ikhlas, ra usah ngaji. Wah ya tutup agama mbok antem. Lah iku mergo dalile Imam Ghazali, Nuaiman tukang mabuk. Iku disifati Nabi seneng Allah lan rasul. Padahal dia ini tukang mabu. Artinya maksiat ya seun perkara seneng Allah lan rasul ya seun akhir. Kau ora iso wong sempurna. Kau nak seneng Allah kudu perfect, kudu sempurna. Gak tau maksiat, gak tau zina, gak tau maling, ora tau ngrasani wong, ora tau mangan donya sing ora halal. Donya sing halal ning donya karep mesti tok tak jamin. Udan kok langit ke mangap, wis iku tok. Ada liwat ada, ada yang kondi gaweane Cina, berarti kayak tuku nyugeno Cina, nyugeno non muslim. Pemenan nak coro wong ekstrim, gawean Amerika, berarti kayak bayar pajak, nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis ki. Yo tora. Iki pedagangnya non muslim, kok badine di bangun gereja, berarti kayak memberi kontribusi. Ayo apa nah ki? Contoh apa yo? Sajadah gaweane Cina, bodoh. Kena pin halal musi, gua yang gerono udan mangap, gua halal. Wes mangan gua tak ayo joliani. Kambi benangnya gaweane Cina. Lah nek Cinane kafir Kristen, kowe membeli transaksi nanti labanya dipakai apa? Bangun gereja haram. Kadek sok suci piye jejel kepengin halal, teman. Gak iso jare Imam Ghazali halal lu paling halal nek kepen zaman akhir pokoke banyu. Langit ceblok terus mangap. Ojo ana ada sing mesti ketukune ning ndi? Ya langsung mangap. Ya dan sithik-sithik tuh. Is biasa, itu jadi nunjuk nona terus dawe ulama-ulama wa misdaku dhalika kauluhu ta'ala kulia ibadiyal ladhina asrofu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Uang sing disifati Allah isrof asrofu ala anfusihim ikuwe jik diudang Allah ya ibadiyai hei kaulaku sing isrof rene lo jauh putus asa sangka rahmat uang Allah wajah nyeluk-nyeluk kok kue tukang usir maulidan kok tatonan. Wah seraulah seneng nabi kudu kabi takwa minyakan. Wah yuraonong ni, yuraono seker nak ngono aturan. Nah kulo mau cerita kulo dulu anak kulo dulu seneng Habib se. Jadi kulo dulu anak seker mana ya gitu lo, nak terus anak kulo sakru ne. Wah itu seng juga yang macam-macam ni kulo takoi itu yang kus nak terus jinan suhudi aku gua ngalim rasa buat takoi. Roh wae dari lewong preman oleh mana maulid. Malah nak cerita tentang internet ini buah bener bora tapi kata kiai cerita. Jadi tentang internet itu Said Muhammad Alawi itu nate kasef. Kasef semua pun ngerti perso Rasulullah. Rasulullah niku pertama wonten aswida. Aswida itu sekelompok orang banyak. Takoi manhum ya Rasulullah hum al muhajirun. Terus ada aswida kathirah manhum ya Rasulullah hum al ansor. Manhum ya Rasulullah hum ahlul arab. Bareng faro'e itu waro'ahu aswidatan kasiro aksar wa aksar waluwe hake. Terus Said Muhammad tako man hum ya Rasulullah hum ahlu Indonesia, ini wong Indonesia wah gitu nan. Jari kiai sing pidato sing kiai sing cerita niku kena apa kok paling hake mergo sing ra salat lah melok mauludan. Yes ngono. Jadi kalau mau cerita, jadi wong elek, iku yo sing elek, iku sing pas bagi lagu ni elek. Tapi raiso dicegah ilallah wa rasul. Bukti ini Allah cek manggil kulia ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus Kanjeng Nabi nak ana wong maksud nonu aiman dewe Nabi latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Jogeman kelanati nu eman piye-piye ku seneng Allah lan rasul. Jen manusa ku aneh. Kulo nu sering dikonco fasik. Wong sing biasa fasik ning masjid, iku kon fasik nini klub yo ora gelem. Nu Aiman kon ngombe nini klub yo ora gelem. Ora lega ngombe nang arep pinggire Kanjeng Nabi. Lho piye ge jajal. Ora iso dekne urip wong wedok-wedok sing mlodor nini klub gak iso. Mulane wong yo aneh. Lha wong fasik ora seneng kumpul wong fasik. Nah tak kok lho kowe kok ora tau kumpul wong fasik. Aku seneng kawur Nabi, tapi nek kon ra minum ra iso. Lah misale rak minum piye ora iso. Lah misale kumpul wong fasik ora iso. Kepengin awor Nabi kok kok kumpul wong fasik. Gak bingung ta ben ngadepi ngene iki. Kadah kan preman-preman masjid tuh. Kon preman ning prapatan ra gelem, pokoke senengane awor kiai. Sing dipremani ya seputar kiai. Wah yo bingung wong ne. Yo sing ngono apa gawe manusa yo sing ngene iku. Ben gawe tebak-tebak. Lah Nabi Musa yo ngalami ngene iku. Wong soleh calon nabi dipakani Fir'aun. Musa itu ramangan dunia ni wong soleh, dunia ni pangeran. Fir'aun itu ngaku pangeran. sak cilik-cilike dirumat nganggo fasilitasi Fir'aun. Dadi nabi. Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab dadi nabi. Cilike sing rumat itu santri apa Abu Lahab? Ayo kabeh tareh takoki. Sing rumat Kanjeng Nabi NU apa Muhammadiyah apa Abu Lahab? Enggak jawab apa? Gak ada sok suci. Amalane dhewe Imam Fathul Bari. Kowe aja anut omongane wong sufi, pakanan kudu halal berlebihan, ora usah ngono. Cara hukum pakanan wajib halal wis ngono-ngono tok, ora usah berlebihan. Nek barang kok haram dadine ngene. Dhisik ku Allah nggawe peringatan. Piye-piye Nabi Musa di rumah Fir'aun, Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Ya kan ora usah takok. Lah hukume piye, Gus? Ya hukume ngono, gak ngukumi. Lah cara pangeran ya ora ana halal ora ana haram, tenang ae pangeran. Cara pangeran takok, Gusti sepundi to kekasih jiran dipakani dunya Abu Lahab? Jare sapa dunya Abu Lahab? Dunyaku. Ya pangeran sing gawe tenang ae. Tapi Musa kok di rumah dunyane Fir'aun? Fir'aun sapa? Lha ngono. Jare sapa dunyane Fir'aun? Dunyaku. Selesai kan? Nang nek saiki nak entuk proposal duit di apa ora jelas ya insyaallah ya halal ngono ae. Sanggep wis ngono aku wis kok repot. Wis muga-muga halal lah misale hukum halal keberatan sing sufi-sufi muga-muga halal. Kuwi donyane pangeran. Masa mu donyane sapa? Masa pripot ya donyane pangeran ora donyane Amerika ora donyane Indonesia. Ya ora donyane Setya Novanto kowe pangeran ngono ae ora ono sing duwe ora wae presiden ya ora wae wakil apa presiden wae pangeran. Ini penting kalau aturaken ben kowe ro. Madhab sufi ku wis tercerabut kotare. Dadi kaya kudu sufi ku bayangan wong ideal. Tapi nek Allah nggih tareh ora ngono iku. Musa ku dimaki-maki Firaun, "Alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin." Kowe cilikmu tak rumat. Kowe tak pakani nganggo fasilitasku kok saiki wani aku. Nabi Muhammad cilike dirumat Abu Lahab. Wis ngono pangeran kersane. Allah wis ngersakno ngono kaya apa? Apa apa? Musa Samiri malah di rumah Jibril cili. Tapi dadi beduak. Lagi masalah-masalah sing sampean kudu ros. Mulane sampean sementing urip iku ma Allah wa illallah wa fillah. Ki yakin dunia sing mbok pangan kok apa. Sementing kaya aja nyolong, aja korupsi, aja zina. Wis soal pakanan-pakanan anggere sing ketok wis pangan ngono. Wis biasa. Yes. Biasa. Mulane dawuh Abdul Hasan Asadili, kowe mangano sangka dunyane wong Islam sing fasik. Tapi aja mangan sangka dunyane pendeta. Piye-piye wong Islam sing fasik iku dunyane iso dihalalno nganggo tauhid, iku kabeh wae pengira. Mane tiyang-tiyang sufi riyen nak mangan barang haram diakali barang tenang. Riyen masyhur Raden Asnawi ana Cina karena dia revolusi Cina, ana Cina ingin mempermalukan dia. Beliau diundang, pakanane iku celeng mbek babi. Barang permangan lagi didawuhi, Pak Yai tahu yang Anda makan di depan umum ana santri-santri ini. Napa? Sing saya sugotkan kiai ku daging babi mek daging celeng. Raden Asnawi wong alim to. Alhamdulillah. Ya Cik mbok ora tau mbok bodoni ora tau mangan aku. Ya ngono pinter bodoni barang ben aku ora rasane daging babi. Kuwe cewa Cina ini nyongko ini beliau malu ternyata pede ini raka ruwan alhamdulillah. Yang pengeran yang apa maringi barang halal caca. Mungkin mangan aku roh rak haram. Nak haram raro rasane gara-gara dibodoni halal kan orang raro. Kebetulan Cina ini aduh mas ngakali wong ini serepot. Paham ini ya tuh gale Abu Nawas sholat lali sholat jenazah dia ini tetap rukuk tetap sujud aslinya ya gua bloknya rakaru aslinya Abu Nawas itu lali tenan buareng ditakoki Abu Nawas nopo sholat jenazah mau mulai model lancar wonder rukuk aku serok untuk ku kabar kau pengiran dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini sholatnya kudu nganggur rukuk aku sujud. Bariku dek ning imami pedha wis ngadeg tok. Ora rukuk, ora sujud. Niku keluargane protes nek ya Abu Nawas. Kenapa ini ndak spesial kok enggak ada? Enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Ini ringan dosane bapak. Sawenang. Akhirnya bariku anggere Abu Nawas salat kan wis gak rukuk. Wong do seneng. Wah, berarti ringan niku. Padahal mergo wis eling iku. Song sarap-sarap iku serepet. Lha iku masyhur yen Ki Bisri apa Gus Mus terkenal ki seneng guyon. Dene ana Cina akrab ndelalah kepikiran kon nyolati dekne. Ya terus jamaah ngisak ngono ae. Bareng Cinane takok. Itu salat apa ki? Pokoknya salat. Gak nyolati apa terus ngajak santri ini jamaah isak ning gone jenazah ngono ae. Sementing wis ketok apa salat takok iki iki. Iki kok nyolati wong kafir? Takokno santriku salat isak. Kena seniman-seniman kiai wis repot. Wis kunane kuno riyen ana nu Aiman zaman sahabat sono sinten Abu Nawas iku tuwer sing wonten mawon kiai-kiai sing seni ngoten wis masyhur. Wong bapak nak cerita kula santri saiki apik-apik dhisik ku seno akal tenan. Riyen kanca-kancane bapak riyen zaman mondok nak ra di dhuwit. Niku anake tamu dicolong. Ya anake tamu cah cilik umur 7 tahun 5 tahun itu. Termasuk iki Bisri barang niku. Iki Bisri mondok ini. Nonton itu, tapi sing parak, sing pitung kilo, 6 kilo. Wong tuane bingung, nangis mulai terus diterno. Diterno matur nuwun ra karuan. Matur nuwun Kang, gawani beras dhuwit. Dadi wis ngakali di matur nuwun entuk dhuwit. Tapi alasan, lha yo ngono nambek santri, lomoe kok ngenteni diakali. Dadi maksude lomoe kok ngenteni apa? Dagal, yang jajal mulai awal gue beras ayo rata kenek no. Parah di sini. Jadi Nabi seni katus Nabi Musa ni gue kata, Nabi seni, Nabi Musa gue paling alami. Di bedak Fir'aun yo wedi melayu, bareng melayu ketemu cahyu lorong, delalai gue nengguri nono angin, bawa angin bawa ras pokoknya angin rosikil, Nabi rosikil yo Nabi Musa, mana yo roh putih bareng yo pokoknya Nabi Musa. Tapi ngudek ini Nabi terus tobat, dek kayak melaku guriku wae. Mulane Nabi Syu'aib diaturi putri ini, Nabi Musa niku tiang inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sing bakal jenengan sewa tiang kuat terus kena dipercaya. Mergo mestine wong roh aura tu ora seneng. Nabi Musa ora seneng. Malah njuk cawe doe melaku gurine. Tapi piye-piye kan tau roh ya Nabi Musa niku, piye-piye tau roh ya Nabi Musa niku. Dadi Nabi Musa iku wis parah tenan wis. Nah, tapi iku dadi nabi kebanggaane Bani napa? Israel. Lah mulane sampean kudu roh. Akhire wong Yahudi selalu memperbandingkan tobaté kaumé Nabi Musa kalian tobaté kaumé Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kula critani. Kula wingi pas ngaji tafsir teng omah kula, niku pas ayat walau anna kata bena alihim anik ketulu anfusakum awi khuruju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilum min mergo wong-wong Yahudi Madinah aku ngenyek mbek wong sahabat umat Muhammad ku cemen wong dosa kok tobat istighfar walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajatu waha tawabar rahimah. Jadi tobaté umaté Nabi, misalnya delok cah wedok macam-macam iku, mau istighfar. Bodoni wong ya tobaté mau balekno wis. Wis ngoten niku. Jare wong Yahudi iki ketok nek ajarané Muhammad iku kalah mbek ajarané Nabi Musa. Kaumé Nabi Musa dhisik nek tobat dipateni. Mergo kaumé Nabi Musa tau salah nyembah anak pedet, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda napa? Bari. Lha iki ana tobat kok istighfar tok. Mulane sampean nek istighfar dalu-dalu ping 100 iku sing ngambi aja nangis tok iku kudu ana guyune. Piye-piye iku gentine tobat bunuh diri. Mulane wong alim-alimmu nek istighfar ora pati nangis. Perkarane ngilingi istighfar iki luwih apik tinimbang tobat kudu mateni awake dhewe. Mulane astagfirullah kula nyuwun sepura Gusti dosa kula kathah tapi ana guyune. Guyu seneng piye-piye iki umati umatun marhumah dewe Nabi. Umatku umat sing diwelasi tobaté mok cukup ngono. Zaman Nabi Musa tobaté iku faktulu anfusah. Nah, mulane ayat iku sak urut. walau annahum idzulamu anfusahum ja'uka fastaghfiru wa wastaghfir lahum ar-rasul wa jatubuha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terus walau anna katabna alaihim iku nunjukno nak tobaté umaté nabi niku cukup istighfar. Lho soal zina ana rajam maling onok diketok tangane iku nak lapor ning hakim. Nak ora wis pokoke tobaté mari. Mari mareni terus tobat. Mergo Ma'is iku pas ngaku zina mbek Nabi mengu ping papat. Kon ra usah lapor langsung nopo? Tobat. Cuma nak wis lapor hakim wajib melakukan raja. Tapi misale ra lapor langsung tobat kan angsal. Ora ana ulama dawuh syarat wong zina nyolong tobaté kudu lapor hakim mboten enten. Paham sing maksud. Kon langsung napa? Kon langsung napa? Tobat. Lah iku pinter-pintere wong Yahudi. Mulane Sayyidina Umar bareng krungu ayat iku terus marani wong Yahudi. Aku sumpah ning pangeran, umpama tobat tobatku diutus Muhammad, diutus Rasulullah kon mateni awakku, tak mateni awakku. Sono sahabat neh marani ulama Yahudi. Kandakno beduwak Yahudi, umpama nabi ngongkon aku mateni awakku kon tobat, tak mateni awakku. Akhirnya Nabi ngendikan wahum alqalil. Ya iku maksude ma fa'aluhu illa qalilum. Mane ke dadi umat Nabi saiki ra usah sok suci. Cara kuwe dikandani, "Khen tobatem ke matene awakmu dhewe. Mas ora tau sugelah teberat cah." Lah tobat umat Nabi kon istighfar iki dora gelem. Setengah papat ya turu. Istighfar malah jam setengah pohongo esuk-esuk. Ning lapangan bisa. Rame bisa. Oh, iku buat dalile ning ndi ora wis pokoke apik ngono ae tapi ora dalil-dalilan. Nak dalile wa fil ashari hum yastaghfirun ning wektu sahur iku. Sahurku wektu sahur setengah papat lah, setengah songo ya awan ngono ketok ora ketok ora. Besok ora usah gedhe dalile ndi. Barang apik kok dalil-dalilan. Ya apik ngono ae. Pasene ning ndi ya ora pas pancen ora wektu sahur. Lah nek kula suwun nggih istighfar nggih. Nak misalnya ono istighosah kubro nggih melok mawon teko wis niati siar nggih niati napa siar kula lah nggih nate teko ya sering ra teko ya sering teko nak teko terus koyo wajib ra teko terus sawangane sentimen jengger kula nggih diundang tiyang pokoke separonan separo teko separo ora ya ono sing takok wong kurang ajar sirine opo Gus nak diundang mesti jenengan kadang teko kadang ora ya sirine sing ngundang ra nabi cara ngundang nabi teko terus kiaimu kandhani nak dekne ora usah mosesekno nabi nabi tapi undangan aku kudu wajib apa teko. Lah kok kadang teko, Gus? Lho, lah nak acara bangsa acarane setan itu kadang teko. Lah nak ora teko terus sawangane kok acarane setan. Istighfar kok arane apa? Setan. Saiki wong kon kok anggere ana dalile bid'ah, nak bid'ah dolalah, dolalah finnar. Barang apik ora usah dalil-dalilan. Wong anggere apik ora usah dalil. Cuma pase panjen istighfar iku wektu napa? Sahur. Kau Allah ngendikan yang hadis kusi nak wengi ku karek sepertiga ku turun sing istighfar tak sepuro sing jaluk tak kei. Saya ini wong-wong itu dosa salah kapra istighfar bareng wong akeh nuangis pas tengah papan be angop. Pas mandi-mandi ini malah be nopo angop. Astagfirullah swangop geduk turun. Tak jari Hasan Sadali malah elek menah komentari, elek banget. Allah itu rabu akal nyembadani dungane. Mergo malaikat sing diutus itu bingung. Jare Hasan Sadli. Lah kok iso bingung piye? Wa ayu waqfatin taqifu indak. Wa qad kunta sarok takadza wa kadza. Malaikat tapi nuruti dunganemu ora kok bermandek. Perkarane ke istighfar ya. Ya Allah, dosa kula jenengan sepura. Kersane kula niku mboten gadah dosa. Wis sampe dituruti ra di dosa tok. Pikirane wis menculat. Kersane ibu swarga terus ngeloni widadari. Bari ku pikir aman celat meneh. Ku teng dunya bojo kula selek. Teng dunya lara kabeh utang kula kathah, ruwet. Akhire ujar Imam Hasan Sadali, sing mbok maksud iku lapor wetemu apa lapor dosamu. Dadi istighfar ku mesti ngrasakno dosa tok, tapi wong ngrasakno dosa kok GR terus sampe nang mlebu swarga. Maksudem kuwi kuwi ku sombong tak istighfar tah. Terus malaikat mbok kon ngurusi sing di swargane tah disepurane tah. Piyene ngono maksudku. Ben kok bermandek nurutin dhisik. Maksudnya prioritasnya itu sing ndi ngono gampangan. Mergo jare Hasan Sadali, wong kok pelayan nembek dongane maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah Gusti kula kepengin lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri terus jadi pejabat. terus munculot-munculot padahal gue jek ning semester 1. Lah yo wong salah kaprah ya mergo ora ngaji. Wong Nabi Musa niku ndonga niku dituruti 40 tahun sangka ndongane. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washtud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul hadzal. Dewa Allah Taala itu qolakot ujibat dakwatukuma. Dungam tak sembadani sa. Iku Nabi Musa ngenteni iku 40 tahun. Berarti nak Mustofa njuk donga sugih niku ngenteni 40 tahun. Nah itu mawon nak saniki mun 50 berarti sugih ini umur 90. Wis tamat. Wis tamat lah iya. Lah iya pangeran ngono. Mulane rasa donga njuk sugih wis ngene slakoni ngono ae sing rasa sugih wis. Paham ya terus Nabi Musa niku dienggo bandingan tiyang Yahudi ngelawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad. Sampai kaifiyae tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik membunuh awake tobat Kanjeng Nabi umat mung trimo napa istighfar. Mulane sampean sing syukur piye-piye tobat kita namung napa istighfar. Mulane tobat itu kudu syukur aja tobat tok. Kulo ngaji teng putih-putih cerita kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kulo. Piye-piye kowe iku mok nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah yo maringi kowe kebaikan. Misalnya ge esuk ruhe ndelok cah wedok utawa ndelok rondo jam 8. Tapi ge esuk kan yo salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan iki berusaha ngelingno ruhe mok dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan yo subuh yo zuhur yo asar. Mulane dawuhe Abu Hasan Asadali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhire mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhire ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh. Gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makai di setan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula yo duwe dosa yo eling. Tapi kok eling terus emoh. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh kula salat subuh, salat zuhur, malah eling terus nak bar salat. Ani kula kuwatir ngono ana salat meneh mergo eling terus bar salat. Mergo kena eling dosa terus akhire kowe dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kowe eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi banyak nabi ku nabi tenan marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaktani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastatoktu dungane seperti istighfar abu ulaka binikmatika aliyya gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan piye-piye kita diparingi subuh zuhur asar abu ulaka binikmatika aliyya kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan meskipun wa abu bidzambi kula iki nggo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuan pangeran dia takoi, hein, kau nih dunia apa wae? Nggih sholat ya gusti, subuh, duhur, asar, di jamaah, nggih ngaji, ngaji gusti. Kalau tiap gus buat tanggung jawab ngaji, gue ngarep. Wah, oh, terus semua buat kafe kafean. Yo tuh sobar kan? Nggih gusti, nggih tuh so. Semangat di pas tuh sobe pas gajaran. Nggih udah udi. Jawab ya jujur. Kowe aja geman muni dosa tok, kena muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misale kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misale lho, ruhin 24 jam kumpul aku. Esok tak kei kopi, jam 8 sarapan. Jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisak ngemi. Pancen dhayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu ruhin tak sentak. Celek, cah goblok, cah kriting, bocara jelas. Terus dekne mau eling-eling omonganku tok. Gus Bah udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelo gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celek iku. Yo gelo aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Mergo kena eling dosa tok, ngruntuhno semangat mbela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, kowe iku anut mazhab kula niku putra kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih naksabandi umur yen kula dijenak Bahauddin mriki bapak kepengen kula niku untuk barokah Bahuddin An-Naqsabandi. Tapi bapak kula tareka Sa'diliyah. Dawe Imam Abdul Hasan As-Sa'dili sampean delok teng kene Hikam. Nak teng kitab kula nomor 15. 13 nomor 15 jus kali. Min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurinnas. Iku dawe Abdul Hasan As-Sa'dili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Menawa iki aja geman nyentak anak ora kok. Wah, anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wah, anak jajan terus ngene-ngene-ngene. Terus e ku jam piro? Misalnya anak menjajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, jam 1. Pe turu jam 9, berarti lagi 3 jam. Tolong jam nak sedino 4 jam kan selikur jam gak jajan. Terus teruse ku ning ndi jajan? Kula mboten ate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan mboten ate. Kula wedi pangeran takoki 4 jam kalong 3 jam kok terus-teruse ning ndi? Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar maghrib ya ngaji. Bocah kula sering tak elingno. Gus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampu nyamen jajan terus. Teruse pirang jam? Mau yo kita ayo subuh ya sekolah, sekolah ini jelo kelas saya mulai jam itu sampai jam rolas ngaji yo bar maghrib meh nganti isya. Kita ayo terus belajar terus sholat. Kita ayo luwe akeh iku ayo tak mung yo. Tak kok. Padu mbela anak lho ora aku wis kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan karo pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ora eling di situ. Iya panjang itu perintah pengirang. Fadkuru ala Allah. Ala itu maknanya nikmat apa musibah. Jadi tak jawab. Misalnya kita dibujo, judes nuntut duit macam-macam. Kau jadi lingi kune tok. Kau nuntut kue itu sebenar. Misalnya nuntut lanangan dia, bikin. Misalnya bujo menjuk wong lanang dia. Ono wong ganteng jalui duit. Ini malah bingung tuh. Wis bener jauh kue itu sebenar. Berarti normal lah. Bujo gue jalur aku itu normal. Wis bagus. Paham ke? Terus ketika bujo ngamuk. Mas, wae bayar listrik, wae blonjo entek sakmene kok mbok kei mok sakmene. Bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, otaknya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener to. Suwani wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opo wis dak. Dadi ndekne milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham gitu, jadi kena bujo banting gelas sekali-kali diapresiasi, dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu yang enggak ada pidana nih, berarti kan otaknya masih bagus. Nah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusia kriminal, terus dia otaknya jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi, hanya lebih tidak itu lah, tidak masalah, lebih bagus lagi. Lagi aku hebat, kulo nu tambah yakin, enul yakin nak Rasulullah itu Habibuan jen kekasihnya pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cik marai Abu Ulaka bini amatika alaiya. Kulo balik jenengan gebetol nikmate jenengan. Tak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qusairi wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nak eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip mbek Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mumpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mumpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah Rabbi ini zulamtu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah, salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepura namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepura, jenengan zat sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah ghafur, Allah rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk bathuk susu wiridane gak astagfirullah, nasib, nasib. Lha iku setan, ngene iku wis setan. Wiridane wong-wong ngonten gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib-nasib, dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpat. Ora ana segot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Segot istighfar yo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lha opo aku dhisik anut setan? Dadi akhire ngene iki, ora ana segot istighfar ngene iku. Sikot istighfar itu Rabbi ini itu dalam tu nafsi itu maka orang ada sikot istighfar kok dasar orang elek dasar itu dari Abdul Hasan Asadali setan ngeling no kue sisi-sisi api Allah maringi hidayat ngeling no kue sisi-sisi elem akhirnya kayak dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah akhirnya kue mau frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Tidak ngurmat masjid madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafarah, nggih jadi ajang kafarah. Ora kok malah karena merasa ndak soleh ndak berani tampil. Lho soal kowe mau tampil sok suci gampang to, sementing ora usah mimpin to. Nggih to, nggih asal gak melok mimpin kan gak sensitif to. Sing sensitif kan kowe mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah apa kaya jadi wong tobat ada pidato bareng. Wong kan mencep. Kowe iku sapa dhisik kan gitu. Tapi nek tobat meneh masjid nyapu, paham gene nyapu, bari ku ngresik-ngresiki, sandal iki ene mbok tata. Wis bener. Misale kon nyambut, "Hen, sambut acara sekali-kali ki Maidah Hasanah mau itu." Nggih. Yes. Sing pun nggih pun ki sing dereng mboten pun. Wis pokoke ngomongke sini terus, sing pun ki sing dereng nggih ampun, mpun nggih. Ngoten mawon ki asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah klirune kadang tobat anyaran terus sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari saiku perkara. Paham nggih? Dadi madzhab ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik. Wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mang kowe diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macam-macam ya kowe sabar. Hari ini saya tidak zina, hari ini saya tidak selingkuh, hari ini saya tidak minum narkoba. Muswa eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina, gak narkoba, gak wong pokoke tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Engko ngombe alhamdulillah gak nyabu. Wis wali tenan. Iltifat maknane mengo, mengo menghindar anil ghaibati saking dhamir ghaib. Mestine kan wa huwal ladzi anzala minas sama'i ma'an kan anzala kan mufrad ghaib, napa? Mestinya kan fa akhroja bihi merko alladzi anzala mestinya akhroja tapi langsung diganti domir apa? Mutakallim jadi songko domir ghaib dirubah jadi domir apa? Mutakallim itu jenisnya iltifat fi iltifatun anil ghaibah fi itu tetap yang dalam dawa fa akhrotna maksudnya jadi domir mutakallim iku iltifatun te iltifat iltifat atau rubah adil huwibati sangin tamir huwib aku ngetokno bihi klan ma'e bil ma'e dikese klan banyu yang sun ngetokno naba takuli se'in yang tanduran opoai yang butuh kang iso tukul opo se' yang butuh kang iso tukul opo se' fa'akhrosna mongko jadi sebabnya ngetokno yang sun minhu sangking ikilah nabat ni cara oleh maknane suyuti mergon minhu sangking nabat ayin nabati tegesi songko tanduran aku ngetokno sian yang perkara sifate sek khodiron ingkang iju bimana akhdoro klan gumanan ingkang iju nukhri juga ngetokno ingsun minhu sangking al khodir ini oleh maknane imam suyuti min al khodiri sangking barang sing wis iju sing wis urip habban ing bebijian mutarokiban kang saling tersusun manane yarkabu ba'duhu ba'dun manane yarkabu numpai utawa menimpa apa ba'du sebagiannya khab ba'dun sebagian sing liya misalnya kasana bilil hintoh kaya dene urutan-urutan utawa nopo biji-bijiannya gandum atau jagung wanahfiya dan sebadanya hintoh itu kan tersusun saling tersusun waminan nakhli lan iku setengah sangking kurma ini maknanya melok partai tunggal mawon dari Imam Suyuti utai lafat waminan akhli khobarun dadi khobar khobar muqaddam ana wa ibtalu an tin jabatal milu saking waminan akhli utai dawuh mintol iha waminan nakhlilan iku saking kurma mintol iha tegese manggare kurma auma atau perkara ya khruju kang metu apa mamin ha saking nakhl lawal mubtada uti mubtada iku kinwanun lafat kinwanun. Jadi Imam Suyuti nak manani waminan nakhli lan iku setengah sanging kurma kinwanu tayo ono kinwan arojinu dikese piro-piro pelepah atau piro-piro nama manggar atau pelepah daniyatun kang saling parek koribun dikese saling parek apa bak juha sebagiane urjun sebagiane nama manggare mimbadin sanging sebagian sing liwa. Ini cara oleh manani Imam Suyuti jadi daniyah niku binisbat teng nopo bahwa dua itu saling berdempetan wa akhrotna lan ngetono ingsun bihi klan mak jannatin ing pira-pira perkebunan basatin atikse pira-pira perkebunan min anabin saking pira-pira anggur wa zaitun lan ingsun ngetono zaitun jadi min anabin mahale tetep mansub mergo dadi maf'ul nopo soal dene jar mergo ana min dadi cara bahasa Arab yo marartu bi zaidin wa amron wa sallama marartu bi zaidin wa amron misale akramtu bi zaidin wa amron dados fiil sik mutaaddi bi nafsih sik mutaaddi bi harfil jari iku maktufe tetep angsal napa nasab kados niki min anabin kan jar mergo ana min napa tapi mahale tetep nasab mergo maf'ul be mlane maktufe napa wa zaituna napa wa zaitun lan ing buah zaitun warumana lan buah ruman jadi aku nak maknanya ini aku apa jenisnya delima matenan buah raya mustabihan hale saling serupa apa karena tadi saya berkali-kali ngomongnya tafsir itu tidak Quran ya, tafsir itu tidak Quran Quran ya ben Quran tafsir ben apa tafsir jaga ini nak ada salah tafsir itu gak salah Quran jadi jadi wong kudu hormat ulama, tapi tetep wae ulama iku gak Quran. Jadi tafsir ya ben tafsir, Quran ya ben Quran. Jadi tapi kowe ra iso maknani Quran tanpa tafsir. Wis pancen bakat goblok. Tapi nek wong-wong sing kasuf iku ora usah tafsir malah iso, nek ana tafsir malah goblok kok. Ngomong sing mukasyafa niku nek ora usah tafsir malah paham, nek ana tafsir malah goblok. Ya karena tadi tetep tafsir niku partai-partainan, nopo partai-partainan. Kalau contohnya ya tenggine fikih, kalau kan paling saya seneng tuh nekuni tafsir fikih, karena kalau tafsir liane fikih itu gak jelas. Misalnya wa anzalna minas sama'i nopo ma'an tahura. Jadi kena mana ini kan mesti normal gini, mana normal ya. Wa anzalna lan nurono ingsun, ingsun Allah minas sama'i sangking langit. Songko langit itu mana nopo jajal? Songko dhuwur apa songko bumi wong apa iku cerita minas sama iku sing mbok delok saiki apa fakta sing sak mestine nek sing mbok delok saiki muni minas sama ya udan apa nah, tapi nek mbok delok fakta masih banyu sing sumberan sumur iku asal usule asal usule kok langit berarti banyu sumur iku iso dilestilano minas sama apa minal ardi. Nah, karena kira iso to, kan ora tau pinter kon iso. Dadi angel ngaji mulane wong goblok ku pinter, sing ngerti angel gak melok-melok no. Mergo wong nekuni barang angel iku wong goblok wae. Berarti wong goblok iku pinter. Mergo menghindari barang angel. Lah wong alim ku yo ana gobloke, wong barang angel kok diteku. Nah, tapi kira ana wong alim yo rusak to. Wong alim ku yo ana pirune. Barang angel kok. Jadi sih aku pengiran. Jadi gaya makhluk goblok ya ono guna nih. Jadi ya saya tak beda. Ya. Makna nih Quran itu anut fakta apa anut sembuh dulu. Nak anut sing fakta. Ya yes, sebabnya bumi di gaya pengiran itu awalnya aku banyak gak ono banyu. Terus wal ardo ba'da dhaliha dahaha lagi akhroja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi Allah gawe bumi itu materi ini samawi, materi ini sangka nama langit. Sehingga banyu sing kau sumur lah itu bisa disebut minasa ma'wong asal usule kok. tapi sing saiki minas sama iku dan kowe kudu gelem maknane ngono. Mergo nek gak gelem maknane ngono berarti ngene. Aku nurono sangka langit iku banyu sing nyucekno. Terus kowe dadi mufasir goblok muni ngene. Mulane banyu sumberan iku najis ora kok langit ora saram. Tapi untungnya kira tau mikir ngono, lha iku untunge. Dadi kira tau mikir ngono. Wae wae wudu-wudu wae salat-salat kira tau mikir ngono. Makanya kan jadi perdebatannya ulama, jika lafaz Quran itu hitungannya itu yang dilihat sekarang apa fakta yang terjadi. Kalau yang dilihat sekarang minas sama itu ya hujan, apa? Hujan. Tapi melihat fakta ya meskipun yang dalam kandungan bumi itu kabeh asal-usule minas sama, karena tanaman yang kita nikmati sekarang itu kabeh minas sama. Lan istilah pangeran wa fis sama irizqukum mama tu'adun. Jadi rezekimu wis diislano pangeran wafis sama, rezekimu kabeh ning langit. Mergo otoritas bumi iku anut remote atau keputusan sing teng langit. Jadi misale cara kowe mukasafah, tak balene cara kowe mukasafah, senajan to ora ngarah. Umpama kowe iku mukasafah. Masyarakat wali mau loro tok. Alim utawa fikir sabar kowe sabar angel kabeh. Sabar kowe angel. Diutang tonggo yo isin diamuk bojo iku isin. Padahal isin ora dadi wali, syaraté wali iku kudu ora dadi isin. Asline ku ya serido mek kanca-kancar yo. Rido. Lara yo ora isin goblok yo. Ora isin rido mek pengenan. Iku iso dadi wali. Utawa alim, ndak angel meneh dadi apal alfiyah bareng. Umpama ke muka syafa, iku ngerti tenan bahwa sekedar pohon pelem iku ya ana malaikate. Engko ana apa wae kok ana malaikate. Berarti semua yang ada di bumi iki sebetulnya samawi, apa? Samawi. Mulane bumi iku tersiksa ketika dinggo maksiat, mergo dene iku ngerasa desainnya itu desain samawi. Mulane sampeyan nak maca hadis-hadis ketika Nabi dengan muka syafahnya, saya ulang lagi, ketika Nabi dengan apa? Muka syafahnya nak ngendikan tidak ada benda apapun kecuali dijaga oleh malaikat. Jadi lahu mu'akibat, semua itu ada malaikat mu'akibat, maknanya apa? Yogo kabeh iku yahfazunahu napa min amrillah. Bahasa Arabe bebas ya misalnya buatan Quran ya pokoknya kabeh iku samawi napa? Samawi. Jadi tidak ada pohon sing napa daunnya jatuh kecuali ditulis ning lauh mahfudz. Wa ma taskutumi warakatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la radfi wa la yafisin illa fi kitabim mubin. Nah pertanyaannya kitabim mubin itu ning ndi? Langit kan. Jadi kabeh dikendalikno langit. Lah ning bumi iku pantes-pantes. Iku nak cara Quran. Nak cara ilmu tata surya atau nganggo ilmu astronomi malah ketara bener Quran. Kowe kok darane bumi ning isor iku. Jajal misalnya kita delok cakrawala. Bumi pas muter. Bulan yo. Kadang kene posisine ning dhuwur. Napa? Wong kabeh muter ning galaksi kan gak jelas di sing isor di sing dhuwur. Ya, tapi berhubung wong kabeh goblok darane bumi ning isor kan penak wis. Dadi iki ngisor kono dhuwur. Yo wis. Iku baru kaya goblok urip gak ribet. Napa? Ora napa? Ribet. Nah, goblok sing elek goblok sangka pangeran. Nah, goblok ngono iku ora apa-apa, ora ro astronomi, ora wan cara ora takokane mungkar nakir paham. Nah, goblok sing elek tenan iku gak makrifatullah napa? Ora ngerti pangeran iku goblok tenan. Iku sing wajib dikritik. Nah, goblok ora ro carane golek dhuwit, ora ro matematika, ora ro astronomi iku wis goblok biasa. Mesti ya goblok sing barokah lah gak ribet urip iku gak. Urip iku gak apa? Ribet. Kalau nu sering tahu kitab Fakhrur Razi, tafsir Fakhrur Razi, maka ya itu tadi cara beliau itu sebagian ayat Quran ku tu buat tafsirkan apa yang anda lihat, karena itu sing barokah. Kira cocoklah ku sing barokah. Senajan tu ku keliru, keliru tapi barokah. Melainkan kalau nak rawung goblok ku senang. Piye-piye barokah ini, oh, keribet. Urip ku buat apa? Beli so ngopi, rokok sewenang. Negara diutang akeh bareng seram mikir. Nah wong pinter malah mikir, wah ini potensi kolab Indonesia karena kadar utang segini. Wah, soalnya menteri ora cocok, wah ini bahaya karena menterinya ada ahli di bidangnya. Wah, mikir, nah goblok kan. Wah, sono wong ana krungu kabar nak umlarat entuk jatah langsung mendaftarkan diri dadi wong. Enak kok goblok kok enak. Ana kabar nak pondok iku saiki undang-undang pesantren disahkan. Terus ujug-ujug ngrasa sarjana ngono. Dadi penak pokoke. Dadi wong goblok kok penak. Tapi sebagian ayat kudu ditafsiri ala wong goblok. Ben barokah urip gak ribet. Misale ngene, kowe nak muni iku srengenge opo? Gak kowe nak muni, srengenge kawetan jenengmu. Tolak ati samsu, srengenge terbit utawa muncul. Nak srengenge wis surup kowe muni opo? Khorobati samsu, srengenge surup. Sakjane iku omongan salah. Tapi barokah iku sing gampang, opo? Sakjane ya ora, kowe nak ngomong cara falak berarti ngene. Ingqalabat lanal ardu wa nahnu tahtaha hatta lanaras samsa fasara lailan. Jadi bumi aku lagi ning ngisor mulane ra roh srengenge. Lah iku jenenge bengi. Ayo muter to ora keribet entar. Tapi iku sing bener, ribet ngene iku sing bener. Jadi bengi ku ibaraton kowe posisi ning ngisor. Mulane ra roh srengenge iku jenenge bumi. Lah nek srengenge surup yo ora mungkin fa kaifa yakunu al-jirbul akbar ya rub fil jirmil asghar. Srengenge iku akbaru minal ardi. Kok iso ketutupan piye? Kowe iso bayangno? Ono sapi ditutupi semut ki sobat. Lha wong sapi kok ditutupan semut. Lah saiki srengenge bumi gedhe ndi? Gedhe srengenge. Tapi kowe kok muni srengenge kok ditutupi bumi iki padha karo muni sapi. Tapi ilmu ngene ku keruten. Wis melok goblok usah to. Wis ngandel aku wis. Lah srengenge iku kan akbaru wa akwaru minal ardi marrotin, sangat lebih besar berlipat-lipat. Dadi iku dawuh Imam Razi. Dadi umpama wong kabeh nganggo hakikat menapa ing qalabat lanal ardu fasirna tahtaha fanaqul hadhihi lailun jenengko. Wis ngono. Ayo ora barbar. Misale anak takok, "Pak, srengenge wis surup. Wis terbit utawa wis surup?" Iki ngene jawab. Posisi mu ku ning isor. Posisi matahari. Kira-kira anakmu ndarani bapake stres. Oh, bapake stres ya. Takoki ngono kok ribet tenan. Keruwet. Mulane pangeran ku pinter. Lah pangeran iku ora kepengin Quran iku yo ngajak goblok yo ora kepengin. Ora difahami wong goblok yo ora kepengin. Lah iku balakoe Quran apa? Ya ora kepengin nganggo selera goblok, ya ora kepengin wong goblok ku gak paham. Mengko goblok ya dituruti. Wong pinter ya dituruti. Mulane terus nganggo istilah ngeber. Ngeber kaya mlane wa taros samsa ida tala'at tazabaru angkafi. Wa taro lan ningali sira. Cara pandangan mata iku srengenge begini. Allah dari awal ngendikan wa taro, cara pandangan mata. Maksudnya ora pandangan hakikat. Kok kowe ini cara pandangan mata, kowe ning kene iku ngaji. Hakikate ya hiburan iki. Bayang ngene kok iku cara pandangan mata wong teko go jalalen iki jenenge ngaji. Oke ngene. Hiburan mulai dhisik ora ono perkembangan. Ngaji rak tambah tahun tambah alim jenenge ngaji. Wis pirang tahun ngaji iki? 2005. Wis pirang tahun? Piro? 15. 15 bocah mondok 7 tahun wis do alim. Ya karena hiburan. Ya serangan perkembangan, ya sing ngene. Ya tapi pangeran ngeke ganjaran kan fadhole Allah. Ora ono berdasar amal, alhamdulillah. Iku pangeran. Jadi pangeran iku aku mulan aku kadang pangeran umum ora pangeran sering tak tangis. Aku kadang sakit. Berhubung pangeran al-ghaniyul mutlak. Tapi pancen istilahnya pangeran yang istilah nawae ya wayan suruh nawa harus lah wong iku kon nulungi pangeran. Lah tentu pangeran ora butuh apa? Itu. Mergo ya sakit tenan, jajal ora sakit. Kudu milih bahasa sing awam iku paham, tapi ora nutup hakikat. Lah nek ngendikan wa taros samsa ida tola'at. Misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang surat Ashabul Kahfi, tentang Dzulqurnain bi hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrub. Wajada itu dua fa'il, berarti kalau maknanya itu enak, maknanya itu dungin. Sehingga ketika Dzulqurnain sampai ke arah barat, wajada mongko metuki sapa Dzulqarnain ha ing Syams dipetuki takhrub. Dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam. Dianya karena fa inna haqiqata syamsi la takhrub, karena hakikat matahari dah ndak pernah surup. Jadi Allah ora ngendikan wasamsu ghoribah, srengenge surup. Nah ngono ora ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoki, misale ha srengenge surup, aku kudu jawab dalam pandangan mata saya surup, harus dijawab gitu. Ada yang muni surup Gusti, goblok berarti apa? Tapi kowe ora usah engke ngono maksudnya. Jadi pangeran nanti apa? Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrub. Jadi ana faile wajada. Mongko metuki sapa Dzulqarnain ha ing Syams dipetuki taghrubu ingkang surup wa syams. Fi ainin ing dalam mata air hamiatin kang kehitam-hitaman. Engko masalah terbit yo ngono. Hatta idza balagha matli asyamsi ya wajadaha tatlu. Ora kok wong ngendikan fa idzan asyamsu taliah uta tatlu. Nah ngono hakikat. Padahal hakikatnya itu enggak pernah terjadi. Mulane pangeran ngeper itu dinisbatno ne wong iku. Dadi kaya aku misalnya kowe tak sugoi mangan wonten wong melarat misalnya tak sugoi. Misalnya lho, sego sambel kerupuk. Kerupuk murah. Sebab pangan lah. Aku nak takoki, Gus makanan iku enak, cara muni enak. Ora oleh aku muni pakanan iki enak karena itu hakikat. Padahal mau sambel lah, Mbak. Kerupuk. Aku kudu muni cara isis enak. Supaya nisbate enak ning sing mangan. Kok melarat, Mak. Wong lesu. Nah. Paham ya. Tapi nak enak tenan oleh langsung muni pakanan iki enak. Jadi kalau aku misalnya nyangoni muni iki lho nip dhuwit 20.000. Akeh no, kuwata. Nah, berarti katai binisbat li hadzal fakir kok. Tapi aku ora oleh muni dhuwit 20.000 iku akeh. Mergo iku hakikat. Paham ya? Jadi Allah ngendikan wajadaha taghrub wajadaha tatlu. Lah aku sering ngaji Quran tak tangis. Sakene pangeran ya cara iso ada sakene pangeran al-ghani mutlak. Mergo kudu gawe redaksi sing wong awam iku paham. Tapi ilmu hakikat ora rusak. Nah kowe kan gak. Lah wong goblok kuwi lho. Wong kok pintere ngono. Penakno uripe. Pokoknya ada hutan yang pikir nandur kalau nak panen alhamdulillah nak ora ya ngremeng pokoknya ana kiai ngaji ya ngaji paham alhamdulillah ora ya yes, ya gak paham diterangno biar paham. Lha iku pangeran ya pangeran itu sakit tenan apian jadi umpama tenan iki banyak sakit. Umpama al-ghaniyul mutlak karena tadi. Nah, ngene kudu wong kudu nemu fasir sing ya rada-rada rasional tapi ya ya macam ya ganggu pikiran tapi ya semacam. Nah, saiki bahasa Quran ku hakikat apa nuruti wong? Ya kadang hakikat kadang nuruti wong. Nah, misalnya tak pedhe iki misalnya aku di pedang, pedang iki landhep. Aku nak muni piye? Cara bahasa Arab, as-sayfu qati. Pedang ini bisa memecahkan apa saja. Iku hakikat apa ora? Ya hakikat sifate, tapi ora perlu ning kenyataan. Ternyata tak sifati kotek yang diputus itu baja. Kan enggak kan bedangnya kalah. Tapi tetap sifat dasar iki kotek. Misalnya al-ma'u murawwir, air itu menyegarkan. Ya sudah itu hakikat. Memang sifat dasar air itu menyegarkan. Tapi ketemu wong sing wis rasanya rusak. Orang diabet, orang yang mangan ae ora tau iso wae. Nah, makanya ketika Allah ngendikan Quran itu hudan lil muttaqin. Ya pokoknya sifatnya Quran itu al-hadi menunjuk jalan. Tapi ada orang tertentu yang kosat kulubuhum kaya orang kafir. Jadi kira usah takut, lu Quran jari ini hadin kok kena orang kafir orang hadin. Ya mau sifatnya hadi Quran itu hakikat. Sifatnya orang kosat kulubuhum ya hakikat. Paham ya? Jadi misalnya ini, peso ya, peso ini landep. Terus bogong ngiris apa, besi ini. Ya sih misalnya tetap butuh sifatnya landep. Mau panjang hakikat apa? Tentu orang tahu ukurannya. Pokoknya yang besok dengan definisi seperti itu jenenge landep. Ojo pepeh bareng buat jajal apa? Besi itu, wah boleh gak landep. Bukti ini apa? Aku ngiris besi rakan nih. Wah mesti darah ini kayak gue sarap. Karena radu nih apa? Kias seperti itu gue radu. Ya tuh kalau ngomong jari Islam rahmatan lil alamin, aku ora tau rahmate kere terus iku radone ngono. Ya sudah seperti itu. Tak warai ya, jadi Quran itu nak ngendikan seperti itu. Mulane bumi itu banyu bumi kondio minas sama. Ya, tapi saiki mulane kitab takrib darani mana zala minas sama aw naba'a minal ardi. Tapi Quran ra tahu bakas sing naba'a minal ardi, mergo Quran sedang ngendikan ilmu hakikat nak kabeh iku minas sama. Jadi disebut akhroja minha ma'aha wa mar'aha, tapi tetap sause antum asaddu khalqan amis sama'u banaha rufa'a samkaha fasawaha wa akhtasha laylaha wa akhraja duhalaki wal ardo ba'da dalika dahaha. Jadi Allah gaya bumi ku kok dukhanu sama, lah dukhanu sama itu ada unsur dari awal wis dukhanu sama, terus jadilah bumi terus akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Dong ya, mengani ngaji pun paham. Nah contohnya di Quran yo, mengani yang angel tenan ngaji Quran. Mengani sesuatu itu binazor lil mukhotob apa hakikat. Yo Allah nak ngendikan tu Yesmoni. Mutakalim mukhotob yo dirgani kalau mau wataro samsa ida tola. Jadi wataro laningali siro. Weningali asamsa yang sering ini. Ida tolaat nalikane meletek apa sams. Tapi meletek srengenge iku berdasar taro mergo mbok delok. Aja mbok takono hakikatul amri la hakikatul amri srengenge ora tau tolaat ora tau gorobat jajal kena belajar falak. Karena ya ora ono tolaat ora ono gorobat muter dhewe-dhewe ning galaksinya masing-masing ning orbitnya masing ya ora ono tolaat ora ono gorobat. Mulane Quran ngendikan nak gorobat tolaat iku taro cara sing mbok delok. Kowe tau ngalim ngono mesti ora tau yakin. Saya semaan untuk sanggup wes saya pidato dalil wes amit amit tenang so. Tapi kau orang kena buat salah. Banyak secara ni seneng Islam semua komel lagi doko. Nuyu sepen. Iku ya barokah. Ngono iku ya apa? Pertama kagus sing tu barokah. Ya jadi nak ono lafad semua lafad Quran. Ya bahwa semua lafad Quran itu seperti itu. Karena sering ada kata alam taro, aro aita. Maksudnya karena yang kita kenali adalah yang kita baca. Tapi hakikat itu gak perlu aro aita, gak perlu taro. Faham, malah ini Jalalain sering ada lafad di komentari Jalalain bin nazar ilal mukhotobin, melihat pengetahuan yang ada di mukhotob. Ora berdasar hakikatul amri. Kaya mau kadang melane Quran itu tak tita ini angger lafat-lafat astronomi mesti ana kata taro atau wajada mergo dinisbatno ning wong. Napa dinisbatno ning mukhatab utawa ning wong iki. Melane hatta idza falaho matli asamsi wajada rujute wajada ning Dzulqarnain. Umpama nunjuk hakikat tak hatta idza falaho matli asamsi fa idza hiya taliah atau fa idza hiya dharibah atau tatlu. Padahal itu enggak terjadi. Gak terjadi. Aku mikir ngono barang. Ya, tapi ben pinter, ben rambut. Ben mau lho ben ono gunane ngaji piro? Mulai 2000 piro? 5. Wong modok ning Mesir 6 tahun sudah pinter. Salim ya. Ono dari awal nyerani niat pinter, golek barokah. Barokah kan ra ketok. Jadi ya sempurna. Soalnya anggap aja ngaji tarkul mungkar, so. Main pas ngaji berarti gak dugem gak. Si gue sape? Anggap aja tarkul mungkar atau? Wah tarkul mungkar wajib. Berarti ngaji. Wajib. Lain wajib itu sing lakoni diganjar. Yus ngono ae paham ra paham. Mustabihan hale serupa. Serupa lah Imam Suyuti milih mustabihan warokohuma. Sing mirip-mirip itu godhongi halut bahira mutasabbin lan ora serupa apa samaruhuma buahe ikilas yen roman maksud e ono-ono ae dadi buah-buahan iku godhongi mirip-mirip tapi buahe dhewe-dhewe tapi sing muni warakuhuma mbek samaruhuma iku Imam Suyuti ya keben jane sawe lak cara mufasir saiki malah gampang padha jambune godhonge padha iku sitok jambu Bangkok mek Jawa iku rasane beda cara wong saiki lho cara wong saiki mesti nafsiri iku Lah iya, persis kabeh. Tapi rasane beda, kan jenisnya jambu. Godhonge ya padha. Rasane beda. Kok rai Jawa kan raine beda-beda. Rasane padha ora iso Jawa. Rasane rasa apa? Jawa. Jawa. Ya wala iki kula baleni, pokoke nek tafsir iku tetep dawuh mufassir. Ora dawuh Allah. Mulane umpama ana salah. Ya umpama ana napa? Salah. Iku ya dawuh mufassir. Kalau neliti ini lama sekali, mulai zaman boy lama sekali. Mulai dari ulama-ulama itu mufassir itu bantu kita, tapi tetap tidak makili maknanya Quran. Karena Quran itu terlalu sakral untuk ditemukan kepastian maknanya. Tapi tetap itu bantu, sangat apa? Benar. Sangat. Ya uspiye uspiye, kene aku menuso. Napa kene aku napa menuso? Ya yes, tetap sak top-topnya menuso itu barang hadis. Sing dianalisis Quran kalam apa? Qadim. Jadi awalnya itu suara sambung. Leung barang Qadim kok dianalisis barang hadis. Pemenang mufassir saiki. Mufassir saiki sampai kuliah menoyor untuk pacaran sidik-sidik. Bawai wesel nyentak wong tua sidik-sidik. Terus jadi mufassir mukasafah itu biye. Pemenang sing garapi itu berdasar keinginan jadi dokter. Akhirnya terus ngerti mikir kuliah amin, kok kan roh itu biye. Oleh roh itu ganti. Maksudnya ngaji nanti 2005 wera roh kemana. Kono mau terima golek gelar apa? Malah wong kon Nasir Malaka yang dikwe berobo. Ayo jajal Malaka apa Malika, ini bingung. Yang melaku apa? Yang liku. Iki babe Nasoro apa Doroba. Wewe sak penggawean. Pemene budhe isolasi Mejarot iku piro babe? Masjid piro? Terus sing mulhak piro? Kan ana masjid ana mulhak. Ah, lambaran. Anu kula niku termasuk mufasir keren, roan kula. Yes, mergo entuk mau nek pangeran jenis mesti pilih, kowe ora oleh iri, ora dipilih kok iri. Karena tadi kulon pancen kok iso pangeran nak ngendikan kotoro banget sedang dialek dengan tadi taro yang kamu lihat. Jadi kayak tadi bahasa sego sambel segane kualitasnya tidak bagus, sambelnya enggak bagus wis rondok mambu. Terus tak takok ono muni enak dhek mesti muni enak. Mesti ora takok Gus Afif, Gus sego iki enak jare muni enak aku tu muni ngono. Jare muni enak. Aku ora oleh muni, oh iya enak. Berarti aku nyifati hakikat. Paham nggih? Namun jari munib kan nisbi relatif, corong fikir enak paham ya nah itu jenisnya apa? Nisbi nah, serengenge terbit tenggelam itu nisbi mulanya awal yang dikandung wataro yang sempat delok mono jadi kira perlu saya ini ngomong ahli saya ini wah yang dikatakan Quran itu salah ternyata matahari gak ada terbit, gak ada itu ya goblok menewa lah kalau pikiran ngendikan wataro yang kamu lihat Allah orang ngendikan hakikat. Ngono kok ora iso ledul lucu. Dhewe pengiran tak anggere kondang. Lah ngono nambuh kok semaan terus kon paham iki. Kok mikir tok wis ngenteni apa? Energi. Terus kok kiye po terus sampe terus ada orang kafe data kita karo batang data terus bang FIFA tuh timen. Dari kamu tuh cocok-cocok minal jin nanti. Ya tapi ya apik di bang rasemaan ya apik semaan. Tapi tetap kaya jom yakini ngitmai Quran tidak hanya dengan cara itu semaan yo penting gue siar sing mikir ya penting. Tapi yo coba campur aduh sing tukang mikir bukan semaan yo kacau sing tukang semaan bukan mikir tambah kacau tambah bahaya bahaya kacau ya wes wes pangeran bagi-bagi yo. Bagi rezeki beda-beda bagi derajat yo. Sing rapat menang di gue dukun wah sabar paripat menang tapi tak tita ini pangeran yang ngendikan suatu yang hakikat kok harus menerangkan sing dipahami wong ditambahi wataro aro aita paham apa? Onoto kerani ngali ini kok mesti wong delok sesuai sing dilihat tapi nak hakikat awal langsung ngendikan buktinya ayat kursi lalu kulan akhir-akhir ini sekundang dengan ayat kursi ayat kursi satu-satunya ayat sing Allah gak mau menisbatkan sama makhluknya mergo kabeh hakikat. Jadi Allah langsung ngendikan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kayak ngerti Allah itu sapa? Ora ana pangeran kecuali wal hayyul qayyum. Gak dinisbatno sapa-sapa. Mergo iku hakikat. Jadi siji tambah siji loro-loro tambah loro papat itu hakikat. Cek wong keliru, cek bener pokoknya ya ngono iku jenenge. Mulane ayat kursi tak din. ayat kok gak dinisbatno ning sapa-sapa. Mergo hakikat. Tapi nak barang nisbi Allah mesti nisbatno wa inna lakabiratun illa alal khasiin. Salat iku berat. Wabot salat. Kok kowe nglakoni salat mung ora kecelok kiai kok ya aras-arasen. Tapi Allah ngendikan iku nisbat. Salat iku berat kecuali illa alal khasiin, kecuali sing khusyuk. Nyatane beda-beda. Nabi nganggep salat qurratul ain. Aku ayem kuwi nak salat. Kok Nabi wong saleh buang hiburane iku salat. Kowe fasik banget, salat iku problem. Nah, berarti satu salat punya dua sifat. Kanggo Nabi qurratul ain, kanggo kowe problem. Lah mulane dinisbatno. Dadi tak titeni Quran, anggere dinisbatno ya nisbat. Paham. Iki sing ngono pangeran. Tapi nak koyo ayat kursi gak nisbat-nisbatan, Mas. Langsung Allahu la ora kok fa'lamu wis ora pokoke Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu siratu wala nu ora kok wong ngedikan kowe kudu ngene ya ngerti ya wis gak penting wis kowe ngerti ra ngerti wis tetep ngono Allahu al hayyul qayyum kowe iman ra iman ya tetep ngono wis ngono wis pokoke al hayyul qayyum kowe tau paham ngono ya detik ini paham ya gunane ngaji mulai dari piro ya Mas dari piro ya pintere saiki ya Mulane awak ngendikan ayat kursi langsung diambil min kunuzil aras songkok aras maksudnya belum tersentuh oleh nisbi. Nggih tau mikir ora tau. Lah aku iso lah ora kok kitab karena wis ngono iku otomatis. Ngruwang wis makome iku wis lalah. Aku sinau kitab iku mau gue perbandingan tapi nak paham-paham niku wis makome jane swayahe napa. Lah sing ngaji wae gayane pinter punah sing pemane sing mulak ya Mas. Sing ngaji gayane do go sowi go. Pemane sing apa? Mulak. Ya dadi eling-eling ya ana nisbat ana hakikat. Dadi nak nisbat ya wa ta'arus samsa. Srengenge mbok delok ngene, e bin nisbat ning delokan, ora bin nisbat ning hakikat. Kudu mikir. Yaitu kali Indonesia beras diarani makanan kod binisbat li ahli Indonesia li ahli hadal balad. Mungkin yang negara lain tidak kod. Mergo nisbate beda-beda. Mulane ketika Nabi zakat fitrah nganggo tamer tetap Imam Syafi'i digenti beras dalam konteks Indonesia. Mergo kod. Nah ya, mergo napa? Kod. Lah iku nisbine kan beda. Beda. Paham ya, jadi orang iso terus hakikat oh, anak Nabi sedekah yang nganggu kurma yang Indonesia sunnah rasul kurma anak sedekah yang amin nganggu kurma bingung fakir miskin kayak kurma pengen untuk melinu tapi bodoh-bodoh ramangan beras mangan apa kurma anak dalilah sunnah apa bocah orang tahu ngaji ngaji masalikul illah sekali-kali ngaji usul apa? Fakir masalikul illah rasul fakir tak sembulat mana ngaji ngambil wong alim sing usul fakir jalan waras ya apa? Jalan sing ikhlasnya ya jalan ngaji ya suan-suanan kiai suan-suanan ngaji ya ngaji aneh-aneh ya ana Mas wong sowan kiai karoan kene ngaji jare kok aku sowan ngene Gus Babar ngaji piye gar wong ngajine ra teko malah pas sowan iki ajaran sesat yo ngaji mbek sowan penting di penting ngaji ora ana ning hadis wong sowan kiai salah katorikon ilal jannah ora ana sing ana iku mansalah katorikon yaltamisu fihi ilma dadi nek golek kiai golek ilmu iku swarga nak sowanan sing utang kowe kok lapor aku sing ape pegatan kowe kok lapor wong bojo judes iku walesem wong kowe ora tau seneng tenan iku jodho takdir masih niki pacaran ping 5 lah terakhir sing mbok rabi lho masa lalune ngono kok kepengin keluarga mawaddah wong pangeran yo ora goblok kowe mesti wae dihukum ora tau apa mawaddah ngono kok ora ro kok diterang no eh jajal bojo sing mbok rabi iku alternatif terakhir apa cinta sejati ya ayo jawab rata-rata ra takdir pilihan yo ora mungkin to gimana cinta sejati ora mungkin wong kuwi wis mentok kok terus kiai kok duko mawat dah. Yo ra iso le terus. Wis pokoke urip wis apik wis kok bojo ngono iku tekdire ora minggat wis. Kowe bayang nopo mawat dah. Serono. Iya sore sabar wae. Anan. Jadi kula kepengin ya, kula nu fanatik, fanatik mbek dewe Nabi. Sing jamin swarga iku ketemu wong alim ya lial tamisu fihi ilma. Niku sing dijamin Kanjeng Nabi swarga. Nek sowan-sowanan golek kiai sing seneng disowan, aja aku sing jelas. Ngaji yo ngaji yo. Lah kecuali wong sepuh jenenge ra sowan Kang, bahasane nilii, napa? Lha iya, lho kula sering lho ditiliki Mbah Nafis, Mbah Jamil, keluarga sedo kiri. Pernah sepuh iku kabeh wong bahasa Indonesia niku nilii. Tapi nak kowe iku. Tapi padha-padha sowan watok ngaji, karwan hadise jelas apa? Yaltamisu fil. Cacat ora entuk, pokoke yaltamisu. Wong Nabi wapian, ora ana Nabi ngendikan sing kowe iku entuk ilmu. Wah, repot entuk barang repot. Golek-golek apa? Golek-golek. Golek. Ora kudu entuk, pokoke apa? Kadang-kadang. Kadang entuk, kadang ora. Untuk misalnya aku nyebar ilmu 100 paling sik kecekel ya loro botol. Sampai kok. Saya mau ceritanya golek-golek, ya tapi itu golek-golek kadang ngentuk, kadang yang ilmu dari ulama di saya, al-ilmu soedun ilmu kaya hewan buruan sing kesit yang kaya itu tekem lambat, kaya kesit sangil gak sangil, angil akhirnya satu-satunya jalan ilmu itu kesit ditebak tebak pas kecekel, terus mati cerepet. Ya dadi tak baleni meleh. Dadi nek ana wong sing anti Quran jare karena Quran itu ndak sesuai sain iku keliru. Karena Quran ketika enggak sesuai sain iku tetep dinisbatno wa taro. Paham? Nggo jagani mergo sain ndak seperti itu. Buktine nek ketika nyata sesuai sain awang ngendikan. Rungokno tenan iki bukti takorku mbek apa. Kulo ora kepen sampean percaya. Percaya pangeran sukum sing nyuwarga nang aku ora kuwi ora jelas iki. Lihat terus Habul Hasan Asyadili kan wansur ilma Allah li saddika kawah wahdar antan syuro ilma kali saddika kanas kena nyebar ilmu sementing dibenero pangeran. Jadi transaksiku mbek pangeran ra mbek makhluk-makhluk gaib ini tapi pangeran. Jadi sekali mulang itu transaksiku mbek pangeran. Jadi golek ilmu mulang li saddika kawah apa? Allah nak ngendikan astronomi Mas itu di Quran yang hakikat itu enggak ada watara. Misalnya asam suwal komar bi khusban ora ana watara. Aku geser ngene mbek rembulan bi khusban ben dadi hitung-hitungan. Sak donya roh kabeh tau nang gergak samsiah. Komaria jelas Allah ngendikane ora kamu melihat. Yang kamu lihat sebenarnya ndak langsung asam suwal komar bi khusban. Arah aku mbek kowe ngene rasa kecangkeman. Jadi mergo iku hakikat nak samsiah iku dadi taun komariah dadi jajan maknane ora usah watar kamu melihat. Mergo nak cara kowe nuruti kamu kowe ora srengenge ya. Piye wis piye srengenge? Panas Gus. Ora repot ge malah. Tapi hakikate srengenge dhewe apa asyamsu te srengenge wal qamarulan rembulan iku bihusbane ndadekno itu langsung gak usah watar-taronan karena itu hakikat. Allah sebagai pangeran ngendikane awake ya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum langsung alhamdulillahi rabbil ora wataro aro aita Allah ndak ustaz titene lu ngaku sing sinau luwe suwe kok kowe kecangkeman cel geng lawan aku nar kualat dulu ora tin mau fakir wis susen diminati neraka yakin fakir aja enteng ya diminati Allah neraka. Jadi Allah sekali ngedikan hakikat mesti enggak ada taro-taro langsung asyamsu wal qamaru bi husban. Jadi asyamsu te srengenge wal qamaru lan rembulan bi husban dadi hitungan. Mergo wong iku mok roe taun nak ra samsiah. Qamar iku ora usah watara-watara. Hakikate puji ku Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi nak iya kan nak butuh mulai dinisbatno. Ya sing nak butuh ana wong sing ora nak butuh. Wis dinisbatno ning manusa wong ana sing nak butuh ana sing ora. Nak butuh rak dinisbatno ning wong iku. Hakikate ya pancen ana sing nak bodho ana sing ora nak. Tapi nak alhamdulillah. Cek nak bodho cek ora nak bodho tetep alhamdulillah. Oke nak ngalim nganti ngono ora usah terusno ngaji. Khataman saiki yakin khataman. Lho nek iya iya ayo khataman ta be. Nak esok kono tak khatami saiki ya. Lha iku nek wis ngono wis ngaji ora usah go jalan ora usah go sowi. Wis yamsi binuri mirabitu ting nure wis. Wis muas ora usah wa jalalan. Sowi langsung wis. Ketemu padha nure wah keren. Pak ceritane wali-wali dhisik lho. Ayo mbah tamakin tahajud ana nure terus mbah-mbah sapa padha nure terus ketemu. Dadi rapate pendak wektu apa? Nah sing ora ana nure ora disak rapat. Lha kok nek makam ngono ngajine ora usah kitab, ketemu padha pahame. Wah ya keren yo. Tapi kata mohal. Jadi anggar barang sing profan iku dinisbatno napa? Dinisbatno. Tapi nek sing hakikat Allah gak nisbatno. Mulane asyamsu wal qamaru dinisbatno. Pancen nyatane ngono. Napa? Nyatane ngono. Iku dadi taun Syamsiah sing kemudian dikenal Masehiyah, sing wal qamar dadi taun napa? Qamariyah sing wong nyebut iku Hijriyah. Tapi hakikate kan Syamsiah. Qamariyah kok langsung ngendikan tanpa nisbat. Apa langsung asyamsu wal qamar. Tapi nek ngendikan salat nisbat. Ya sholat jelas mas wa inna hala kabiratun ila alal khosirah kue sholat itu munggu rakiya ya ya apet wana adhan waduh apa menenak bar maghrib makan ujuk-ujuk adhan waduh sadar ini aku nangkiya ya mas aku cara di viral disini-sini wong nangkiya itu rumah adhan aduh kelakuan kok ngono ini padahal nabi nabi wangger banyak problem kan namanya Nabi kan mikir iku mlebu metu ning dalem sampai Aisyah iku cara Jawa risi. Lah anggere mlebu metu iku jake Bilal kok gak rere-rere. Anggere Bilal mulai notok as-shalat ya Rasulullah langsung arikhna ya Bilal arikhna. Arih ngekeki istirahat sira nak ing kita ya Bilal. Iya ya lal Bilal aku ke istirahat. Dadi Nabi nganggep salat iku istirahat. Umate doniro. Paling sing ya putu-putune be ulama iku. Mulane wa qurratu aini. Tapi nak salat kanggo kowe laga biratun problem apa? Wa inna barang sing berat. Iku jelas kanggo kowe, ora kanggo aku. Ora kanggo wong saleh-saleh. Terus pangeran ngentikan illa alal khosin kan nunjukno ana nisbat. Salatnya satu, yang satu nganggep kabirah, yang satu nganggep qurratul aini. Mergo pancen wonge beda-beda. Lah iku jenenge nisbat. Nah salate yo sitok. Roh ge. Ya ngono iku jenenge ngaji. Nek iso ngono tak khatam iki. Nah buta nyuwe sapi tak sembelih nang saiki. Lah nganti piro regane sapi? Kuat Mas. Lah iya saiki kok berdur khatam. Khatam ta ora? Lah iya iya. Wes suwi lho ngaji iki. Namanya khataman, tapi makomnya semua apa? Mulanya KB ayat-ayatnya pengeran itu KB rana nisbat Allah nak muji awake langsung alhamdulillahi rabbil alamin langsung kuat ya. Mulanya walillahil asma'ul husna rasa nisbat sih lagi fatuhubia kau kaya di kepentingan itu pengeran semua lidisnya gue jeluk menusuk aku itu kue dungo radungo aslinya aku sedih asma'il tapi kue lu muni mujib ya perkara aku butuh dungo yang manusia di gajelok pengeran iya darahnya aku mujib ya mergo kue di kepentingan aja nih Allah ya tetap walillahil asma'ul husna wasite cek fatuh cek ora mana Allah nak isduka hukum nisbat itu dibuang gue arah roh dukanya pengeran mulku baru kira paham Allah nak isduka hukum nisbat itu dibuang ya itu nih akhir surat Isra kul aminu bihi Allah tuk minu iki sifatku sing hakikat cuy iki percaya cuy ora percaya mungkin ora penting ya mana ya mergo gak oleh hukum hakikat diganggu oleh hukum nisbat Allah tetap siji Allah tetap lahul asma'ul husna cek gak percaya jadi wong nak maca Quran kono iku nangis ya banyak hukum hakikat kan gak iso diganggu hukum nisbat mulane kul aminu bi aula tun mergo al hakikat la tataghayyar hakikat gak akan ruh Lah saiki masalahe wong-wong memahami Quran orang ini iki, mulan dadi kuwajib. Cara Quran matahari itu terbit, sing muni matahari terbit cara Quran itu sapa? Wataro apa? Yang kamu lihat. Mana ni taro kok ora ora. Roa ya ro yo berhubung kue digenti tak taro najo warai sorop nadi gak ilam kurup ilate ilam ya alam taro nah, masa balik diwarai ngomong akan pidato berarti rata mikir sorop mawas narai so sini sini wong kasut diwarai kasut ya itu hari ini lagi rakereng lagi rezeki nakai ya ida asmar ongzur apa apa wah kasut terlalu mudah kasut ya mudah sepuro ya sepuro mau pikir gue lawar apa aku dawe bangun tak eling-eling sajane fakir uga haram semari haram uring-uringane jadi sebenarnya fakir itu udah haram semari haram itu kan terus sumbu pendek gampang apa? Uring-uring alias sekali fakir gak uring-uringan wali tenan tapi kan ya angel kan bojo ra duwe misalnya pengaji rade sangu anak rewel bojo protes gak uring-uring sabaram sepiro kan mencoba bangun no. Fakir uga haram gak semari haram apa? Uring-uringane ngajar aku kiai kudu mapan, ben keuring-uringan. Ya kan terus nyaman. Pak kulon kan nyaman, terus nyaman akale, nyaman imane, nyaman kabeh. Wis ora rasane ora kepikiran, wis gak penting. Isma Allah wa billah, sing ngaji nuruti perintahe Allah kok ketika aku uzlah ning kamar nuruti perintah Allah. Wong kumpul manusa suwe-suwe mari ati atos. Tapi ra kumpul manusa salahno nabi ku umatku hak ulang. Ya wis. Ya wis akhire ya kumpul pas mulang ae. Pas jagongan kowe nglamprak tok ndi. Selera-selera ngene kok dipethuk ya. Mesti hadu nafsi apa hadu aku mau kira-kira rai-rai ini gitu ah kira-kira gue raruh potongannya ya jadi ling-ling ya pokoknya anggar pangeran ngendikan kok gak dinisbat nah itu hakikatun mustamirroh jadi hakikat sing berkelanjutan kaya Allah ketika ngendikan matahari fungsinya apa ya asyamsu wal qamaru bihusbah. Tapi nak wong yo beda-beda dinisbatno. Kayak salat ku apa? Salat tu la kabiratun problem illa alal khasi'in. Nah khasi'in sapa? Alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pangeran. Tentu setiap saat ketemu pangeran kan kondisi terbaik kan pas salat. Wah, aku ketemu pangeran pas rokok dangak-dangak. Kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas rokok kas rodoa juga kan yo isin. Aku ketemu pangeran nafas wi ana nambek wong wong wedok kan ya isin. Wah, kira nganggep surat itu segala-galanya ini kondisi terbaik saya ya Allah. Kalau ingin kau ngambil monggo. Iku jeneng ya. Wah, iku anak kira surat sowan. Tapi kowe kurang bakal ngono. Ya sing ngono-ngono ya Kanjeng Nabi terus putune koyo Abah Habib Syekh. Memang dari awal nganggep surat segala-galanya. Harus ditetir kabudut pas sujud. Banyak ulama yang kan Mbah Zubair apa kapudut itu tersiksa terus nyuwun santrine jenenge Pak Zeniren yuk jupukno hikam. Dadi dijupuk malaikat Israel ambek mau hikam. Dadi gak nyaman. Musane karena perlu saking senenge ilmu apa kapudut gak nyaman gak ambek sinau. Dadi enteni Israel ambek sinau hikam. Mbah Zubair. Kowe ora mah buka catatan utang. Jangan jantung. Ya Allah. Mergo ape ngunekno zaman urip isin mbek bojo akhire wis gak nduwe wektu siki. Allah karim, Allah karim. Tapi ngene iku iso swarga. Tetep gak mentolo pangeran ngopo neraka. Dadi mulane nabi anggap salat segala-galane mergo salat itu kondisi terbaik. Ya maksudnya ya salat, ya mulang, ya apa saja yang kebaikan. Lan darani khosin bi alladzina dzunnuna annahum mulaku rabbi orang-orang yang selalu berkeyakinan kabeh ulama nak manani ya dzunnuna di sini bukan den tapi apa keyakinan ya dadi ya sudah tapi salat lagu kowe ya jajal kiai-kiai rekam gua isini sini wong bar maghrib terus lagi dahar terus krungu adzan terus aduh saya kok sale direkam Pak Sanrien do mlayu. Gua yane tegas jebule padha wae. Eh yo gayane coba jebule anggap salat prop. Ya ora kabeh tapi agak-agak yakin ya. Sing ora berarti sing alladzina dzununa annahum. Iku Nabi nek anggap salat ngono. Aku cek duwe. Saya itu pengagum salat. Meskipun kula jarang imam itu kula nu pengagum salat. Kula gadah kitab khusus salat kuat. Iku Nabi nek ape salat ngono. Ketika Bilal notok dalam ya, dulu itu kan masyur ya. Jadi Bilal kalau sudah waktu sholat sebelum adzan itu notok dalamnya Nabi tok tok tok as-sholat ya Rasulullah. Bu Nabi itu sowan arihna ya Bilal arihna ya. Dari kata aroha yuri khuirohatan arih kulo aturi apa ngekei istirahat siro ya Bilal. Yo yo cung aku ke istirahat. Jadi pas sholat itu sowan itu sekali keluar dari dalam ka'anna hulam ya arifna wala na'rifu. Nabi ramai-ramai wong tapi nak sampai mau sholat tak kok ya rafah kayak gak kenal, karena belum ya'rifna, saking usulnya Nabi sehingga sahabat itu Nabi yang berhabis sholat serana wanita kok karena tadi, sudah saking isekin pengiran, itu masyur karena belum ya'rifna itu yang ditiru Sayyid Ali Zainal Abidin agar berwudu khusya'al, agar berwudu kesempar berwudu ke kaya yang nopo kue roh aku pemadep sopo kue kan terlak kayak barokoan diusap-usap nari awas itu lah anak Jumatan ya diusap nah meji ape ini bolongan meji teman bareng takbir beli ejam takbir beli ejam yang ngono ya kok urem ya Allah jajal itu sholatnya sah tau dan jawabannya muka-muka sah coba jawab sah muka-muka yang Nabi itu saking hormati pangeran udah Nabi umpomo aku rawat di berat umatku normalnya siwakan tak wajib no. Wong ketemu pacar, ketemu presiden, wong dosi kata ni ketemu pangeran berrokokan busuk-busuk. Terus muni Allahu. Belu aja metu. Ya Allah. Amit tenan. Muni kuwi ngajine jalalah. Kadang ya gone apa sawi Mas. Amit tenan. Ung juru angen-angen sira kabeh ya mukhatabin iki he wong sing dikhita tapi nazarok tibarin kelawan angen-angen penahan peningalan sing mbok angen ila samarihi maring buah iki bi fathit ta kira iki apa ung juru ila samari bi fathit ta wal mim sebagian kira wa bidamihi ma berarti ila sumuri napa sum dadi fathit ta wal mim ila samari terus bidamihi ma berarti ila sumuri wawa ti samaru jamu samrotin kasajarotin sajar jadi jamak yo kadang aneh sajarotin mufrad nak sajar jamak berarti samara mufrad nak samar jamak wakhosabatin khusyuk apa wakhosabatin khusyuk jadi nak diwaca ila sumuri partene berarti khosabah khusyuk nak diwaca samari berarti sajarotin sajar ida asmaronal kane buapa iki awalama sekawitane perkara yap tukang pertelok apa iki khaifu kaifahu aja delok buah nak lagi buah iku piye delok kabeh nunjukno ayate Allah Subhanahu wa taala. Wa ilayan ilan delok nalikane mateng nathi tegese mateng iki idza adraka kaifa ya'udu. Nak mateng piye bentuke? Balik ning piye? Maksudnya bentuke iku balik piye kan bentuk ketika nom mbek tuwa iku beda. Lah kabeh iku sangka wit yang sama. Lah tapi kok iso nak nom iku kecut nak wis tuwa iku manis. Kok iso padahal materinya sama yang dihisap ya sama. Wite ya sama. Lah iku kabeh nunjukno ayate pengen. Ojo kok mikir wah kolomku pas wate woi sayang regane pas jatuh berarti gak wali ya wah rego jatuh ra jatuh tetep buah iku ayate pangeran blok goblok paham ya lah yo kena daftar dadi wali ojo kok wah kolomku pas apik sayange regane pas jatuh berarti gak wali nek wali iku cek rego jatuh ra jatuh anane buah iku wis ayate pangeran ko ungduru ila samari ida asmara wayanai paham ya, jadi mulut-ramulut kiai ku kuduwe seneng mergo mulang umat cek mulangi untuk cek orang itu, itu wali tapi nak beda no mulang itu berang itu ya rapati ya terus no dewi ngono kok dibakas dari itu ya dibakas, orang ilmu kok dibakas jadi kayak nanti tanduran ini kudu ada sisi wali ini mau panen rapanen kejadian iku kabeh ayate pangeran. Dadi ungguru ila samarihi idza asmar wayan. Iku inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Tege nak nganggo kapitalistik buah akelah kowe ngenes mergo regane jatuh. Iku mental kapitalistik opo mental wong mukmin? Kapitalis. Mental kapitalistik. Nah niku mareni ben ulam go jalalen niku sumbut. Akhlak ngene iku lho, kelakuan ngene iku mareni. Senajan aku ya roh kira bakal mari, tapi tetep tak elingno. Tak elingno mareni. Ya pokoknya kelakuan ngene iku mareni. Inna fi dzalikum satam niku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh lah ayat iki dene dadi ayat dalalatin iki sing dadi pira-pira petunjuk. Ana sing maca dilalatin sami ala kudrati ta'ala ing atase kudrat wa ta'ala alal ba'si ing atase tangi sangka kubur wa kiri lan tangi sangka kubur. Lah iya uwit iku di biji iku kan ditanam ning tanah. Napa biji iku ditanam justru barokah ditanam malah jadi tumbuh. Lah saiki ya ngono manusa iku ditanam ning tanah tapi justru iku soben tumbuh bangkit lah lagi anggap ae tiap ana biji tumbuh anggap ae Allah kuasa numbono biji setelah ditanam di tanah. Berarti Allah ya kuasa membangkitkan manusia dari kubur. Lah jameknya apa Gus? Jameknya tadi ketika biji tumbuh itu ya ndak ada ikhtiar manusia sama sekali. Semua itu sentuhan kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Padha ketika kita mati dadi wong meneh kabeh faktor sentuhan kudrohe Allah taala. Wong kare ngakoni wae ora griyo. Wong ayate wis begitu banyak. Tapi gara-gara utekem mau pas nandur biji kepengen duwe-duwe. Panen kepinten itu tuh tekem wis kapitalis. Kudune kaya ora wong Indonesia wong Amerika nu. Mestine kabeh iku dadi bukti iman. Wong bukti sak donya, biji sak donya mbek pangeran ditumbuhno kabeh. Berarti kudrat Allah iku gak terbatas. Biji ning Indonesia urip, ning Eropa urip, ning Papua urip. Berarti kudrat Allah taala bener-bener gak terbatas. Padha jumlahe manusa yang banyak itu gak ganggu kudrat Allah iso tangi men. Niku wali, kena su tekem niku wali. Serasa wiridan itu ngono iku soal. Iku malah wiridan terus mener, terus muga setiap roh apa ae ning pangeran. Justru wiridan nunggu iku terbatas paling sak jam baru iku kesel mangan. Dibeli provokator wis kaya. Biasa. Biasa. Ya dadi kowe nak roh apa ae maca inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Inna fi dzalikum satam ning dalam kono-kono kabeh la ayat denik dene dadi ayat dalalah tegese dadi pira-pira bukti ala kudrat Ta'ala ing atase kudrat wa ta'ala alal ba'si ing atase tangi sangka kubur wa khiri lan liyane pas dadi kabeh Allah iku mampu wong zaman biji ditanam ya urip bareng urip dadi gedhe bedhi dadi biji meneh iku kan kabeh kudrohe Allah. Saiki manusa ya ngono wis dadi lemah dadi apa tetep dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Likomen maring kaum yuk minun akang iman sapa kaum. Khusus dan tertentokno sapa kaum sing yuk minun didikri kelan kasebut. Kenapa menjadi ayat hanya bagi mereka sing iman? Karena li annahum karena satamne kaum sing yuk minun iku al muntafiuna utawa li annahum karena satamne apa kaum sing yuk minun iku al muntafiuna sing ngalam manfaat kabeh biha kelawan ikilah ayat. Fil imani ing dalam iman. Lah mestine sing ora itibaru bi khilafil kafir. Rumakno ayat iki. Jari Imam Suyuti piye? Normale nek wong mukmin kabeh iku dianggep ayate pangeran. Angger gak nganggep iku ayat ya berarti kafirin. Tapi aku ora perlu ngafir-ngafir wong. Pokoke jelas Imam Suyuti ngendikan piye? Normale ngene iku la ayatil liqaumi yu'minun bi khilafil kafirin. Dadi angger sing ra itibar berarti mentale tapi ora usah dadi kafir ya, mok rondok ya apa? Khusus den tertentono sapa kaum yu'minun ditirang kasebut li anda kron sak temne sing yu'minun iku al-muntafi'una sing ala manfaat kabeh biya kelawan ayat fil iman ing dalam iman bi khilafil kafirin kan berbeda ini ngomong kafir membuat cari kandurin inna wa khalaqahum wa kharaku lahu banina banatim bi ghairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun Bati'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahika wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil Waja'alu lillah Waja'alu lan gawe sapa wong akeh lillahi maring Allah Utai lafat Allah maf'ulun jadi maf'ul sanin sing kedua. Gawe syuraka'a ing pira-pira wong sing dianggap mitra, dianggap bersekutu mek pangeran. Jadi umpami buatan Quran berarti napa? Wa ja'alu syuraka'a napa? Lillah. Jadi syuraka'a maf'ul apa? Awal ya napa syuraka malah justru maf'ul apa? Kalau maknane nggih, kula walik nggih, ben kersane gampang. Dadi wa ja'alu lan gawe sapa ngakeh, gawe syuraka'a ing pira-pira syarik, pira-pira napa? Sekutonan digawe lillahi maring Allah. Terus diwalik maf'ul awale digurekno, maf'ul sanine di awal. Wa yubdalu lan digawe badal minhu saing dawu syuraka apa al-jinna lafat al-jinna. Sing didadekno syuraka iku sapa al-jinna tegese kelompok sing kecelok jin. Awas kena maknane jin. Wa sing kecelok jin kecelok iku ya bisa dinisbatno gampangane haitsu atauhum. Sekirane padha nurut sapa ngakeh rum ing para syuraka fi ibadatil awsan ing dalam nyembah. Tahwa khalaqahum hale wis gawe sapa wa qad khalaqah. Hale teman-teman gawe sapa apa rum ing para syuraka. Fakifa moko hale kaya yakununa ana sapa syuraka dengan kondisi nyatane diciptana Allah. Fakifa yakununa syuraka iku pira-pira mitrane Allah. Wa kharaqulan padha gawe-gawe sapa ngakeh ditakhfif lan takhfif. Kirae kita iku kharaqu. Maksudnya takhfif tanpa tasdid. Wa tasdidi lan tasdid berarti apa? Wa kharaqu napa? Wa kharaqu. Ai ikhtalaku tegese gawe-gawe sapa ngakeh. Ikhtalaku. Tegese gawe-gawe sapa ngakeh lahu maring Allah. Allah digaweno bani nang pira-pira anak lanang wa banate nang pira-pira anak wedok. Oleh gawe kabeh iku biwirene lan tanpa pengetahuan sing bener. Aisu kalu sekiranya ngucap sopo ngake Uzair ibn Allah, utai Uzair ibu ibnu Allah, wal malaikah bana tua. Ini kumpun titik. Subhanahu maha suci Allah tanzian iklan bersena lagu maring Allah wa ta'ala lan titik kumalu hur sopo Allah. Amma sangi opo wa yasifu nakang yifati sopo ngake ingma bi anna lagu. Misalnya mereka mengatakan bi anna lagu waladan. Saat ini tetap kegungannya Allah waladan ono anak. Gua te Allah ibadi usamawati singawiti gaya langit bumi. Bukti uhuma tegese engkang gawe samawatan arat min ghairi mitsalin kelan tanpa percontohan sabako kang wis dhisik apa misal anna yakunu lahu waladun anna halika yapa eke fayakunu halika yapa ana iku lahu kediyawa sapa waladun anak to walam takun hale ora ana iku lahu kediyawa sapa sahibatun bojo zaujatun tegese bojo wa khalaqalan gawe sapa apa kula saeni saben-saben perkara puae min saknihi kang wis tengah saking khasese utawa tingkaise ayu khlako ta ento digawe apa se. Bahwa hale uta Allah iku lise ini Pak Ali mundat sing pirsa. Lailikum taidat sing badi usamawati wal ardi ku Allahu Allah rabbukum iku pangeran sira kabeh. La ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud. Ora ana hadat sing wujud hakikat iku maujud. Nah umume kiai zaman kita cilik ora ana pangeran kang wajib disembah. Jane makna iku rada salah tapi gampangane ngono. Ya mesti salah ya sajane tapi barokah salah iku nak sing ngomong ikhlas iku timbang bener engke-engkean sira barokah. Lah ora salah piye? Ora ana pangeran kang wajib disembah iku. Berarti ana pangeran sing sunat. Dadi pancen perkara makna iku iku perkara. Lah piye wis piye umume wong ngono wis. Wong sing ngomong ya ora niat ngono wae. Iku sing ngomong ra aku Imam Sanusi dadi makna iku sajane salah. Jadi kan mulai dhisik kan makna iku pancen terjemahan saka la ma'budu bi haqqin illallah. Ora ana sing disembah secara benar kecuali Allah. Ki Jawa maknane hak iku wajib. Jadi rada klirune ngono mestine nek maknane ora ana pangeran kang hak disembah, ora kok kang wajib. Tapi kok jangan kayak pinter-pinteran orang. Maksudnya makna itu rondo rapati bener. Tapi baru kayak kelas ya. Ya bener aja. Lah lah wong pikirane ya ora macam-macam. Jadi kadang salah itu barokah. Mancen sing ngomong wong ikhlas-ikhlas. Tapi tetap ono salah. Biasanya wong ikhlas kan gak pati pinter. Malah aku kuatir kira pinter mergo saking ikhlase. Ya logikanya kan orang ana pangeran kang wajib disembah. Berarti piye? Ya ana tapi rapati. Rapati wajib. Wae repot nanti maksudmu. Mulane nak terjemahan ning kitab-kitab la ma'budha bihaqin. Tapi aku yo ora kok iso nyelonong dadi wajib iku piye tek arepe iku bihaqin. Bihaqin sing nyelonongno sapa pertama sing. Ya padahal arepe iku jelas bihaqin. Mun ki Jawa iku kadang slonang-slonang. Tapi wis barokah iku. Bar penting ku barokah, sak penting bener. Kaya ana wiridan jagayu ya gayum ikhlas mandi sing fase ya hayu ora mereka ya oyum ka mandi mergo engkek apa sing cara zaman iki sapa ya kayumu ya dhisikku ya kayuku ya kayumu srep mandi mergo ikhlas dadi iya, disini ada wali Mesir itu ada disini wali Mesir itu ketunannya tidak benar, kelabinan tidak benar itu tidak dungu itu Mesir itu bisa miring yang serbanan itu tidak mesti bisa ngomong mereka ikhlas, karena serbanan itu penampilan itu raga jokowi ya, tawa ya maksudnya ya bukti penampilan ini pas pidato serbanan, bareng pas dajud kok malah orang padahal yang kitab-kitab yang kesunatan itu pas sholat, itu ketara itu penampilan mesti nak fair kan wong pas pidato kuminyaan pas sholat malah orang minyaan ini kelakuan ini sopoh jadi ngukur ikhlas itu gampang jadi itu lho ya maksudnya aku ragu-ragu balik dia mari khusus aku yang mau nunggu bodoh kan kalau di sini aku seneng jadi kalau di ngarepe jenengan ya seneng aja kalau pas dewean di pengiran ya seneng aja malah lu seneng pas dewean sampai nangis loh, sinau nak pas doan nangis. Lu tenan, umpama pangeran apa pangeran tak sakit. Lu rasa sakit, umpama apa pangeran. Cuma pangeran kan Ghaniyun Hamid. Wes pangeran disalah faham. Mana ger pangeran dilapuri Nabi ku ya awake dhewe go contoh pangeran ku unik. Nabi Musa ku muang klepol mek jenenge kaume. Ora sing kafir, karuan kafir sing mukmin. Wong wong iman nak mangkel kok kowe seneng aku mangkel. Anane ku ganggu. Wong senenge mangkel lho, menes sing mangkel lho. Sing senenge mangkel. Apa menes sing ra seneng? Wis, mawon-awane wae turu do muaji. Wis direwangi aku mlek jebule ra paham mangkel lho. Misale sare wangi mlek ini terus paham kan jenengno, Mas? Wis wae kalu lah, wae kalu lah kan jamene iku. Jane kan direwangi kene mlek kan sumbut to. Terus apa misale? Terus paham misalnya itu jenis sumbu ternyata apa jubule bareng wajib kenangane itu dikonco kenalan anyar jadi orang roh takbir anyar tapi untuk konco anyar mau nusim maklaran macam-macam tapi aku mau protes biar ngerumati Allah semua ini ada yang Pak Yuni Rabi yang bergongaji ini macam-macam ngakek ada yang untuk konco mergawe ya kok ngaji sepen kok orang pangeran rahmati ra oleh dibatesi. Dadi aku yo mau batesi wong ben. Mbok sesuk ana sing tok wayuhan bareng. Ora rasane takdir. Lah mun dhewean wek pangeran wae sering nangis. Mergo pangeran iku saking mulai ketemu umpama ora pangeran, iku njen sakit. Tapi wong pangeran ora perlu bahasa agene. Tapi bahasa iku sah. Napa bahasa iku sah. Mergo pangeran sering istilah ana awake ya falam ma asafunan taqamna. Jadi aku iku delok Firaun susah dari pangeran. Kok aku iku pangeran tenan kok disaingi pangeran abal-abal. Iku lagi istilah ana pangeran ya asafuna apa? Asafuna. Jadi asafu gawe susah sama Firaun sak balane asafu susah. Susah aku, tapi pangeran ditanding. Kayak aku mencari ahli tafsir tak sinoni tenan. Terus bisa disaingi ahli tafsir kok terjemah, kayak mangkel. Gue wedeng iku ya iku wong Islam, ora gedeng iku. Mangkel to wong Islam disuguhi tafsir sing abal-abal kan yo mangkel. Tapi mbok mangkeli wong pangeran rahmate jembar iso wae. Lho kula nu hormat lho, kula mbek kelompok Islam misalnya nyun kula mbek Wahabi nggih hormat karena banyak yang sama. Lah nak pas aku mangkel ya pas sing dimangkel loh. Misalnya kene wiridan dianggap bid'ah. Ya nak ngono ya kudu nglawan. Tapi ning bab itu saja, di bab yang lain ya kita hormat. Misalnya mereka menghormati sahabat sampai sahabat ditulis ning soko-soko masjid itu kita seneng karena itu khasnya ahli sunnah. Tapi nak pas babi kene wiridan tenan diarani bid'ah, diarani gawe kudu nglawan. Tapi bab iku wae ya apa? Lha kan wajah jazau sayatin ya saya atum isuha. Pas kowe digoblokno ya males. Goblokno tapi yo hiburan ae rasa tok ati. Tapi nek pas cocok ya muni cocok. Kayak desain Masjid Madinah kan kula cocok tenan. Semua dalam hal ini Wahabi bagus tuh. Kan ditulisi nama-nama sahabat. Akhirnya punya tradisi menghormati sahabat itu yang mengkhaskan kita beda dengan Syiah kan kita menghormati semua semua sahabat. Tapi yang bab wasilah mereka beda dengan kita. Dan apa suah pasti bisa yo oleh malas tapi pas saya aja luwe-luwe. Wajaza usayatin. Iku jelas ning ngene tafsir-tafsir nek dipisoi jancuk yo oleh malas jancuk asal pas lho. Misale ke diarani bocah kok tikus ora oleh malas kowe celeng ora oleh. Kudu pas. Yo. Kudu apa? Padha. Padha. Raimu elek yo kudu malese raimu elek. Ora kok raimu elek sak turunanmu bapak. Iku susu jeneng apa? Susu. Susu kudu pas. Mulane aku seneng bisa sampean niku. Perkarane mbok males sing kualat kowe. Aku parek pangeran dilawan. Untung aku ora tau nganggo hak gua gak aku tuntas. Pangeran niku dilapuri Nabi Musa. Jeneng wong seneng ku mangkel lho. Jangan kira kowe seneng aku terus gak mangkel. Wong seneng mulai dhisik ya mangkel. Ya dengan gaya masing-masing, tapi niate ra mangkel gak repot kowe. Niate ku ra mangkel. Kaya wong Arabi lho, wong Kanjeng Nabi khutbah cerita kiamat. Wong Arabi yo yo mangkel. Nabi ku piye cerita kiamat ora ana tanggal. Yo masuk akal. Lah sahabat itu ya sampe di kiamat. Tapi wong Arabi tak ya Rasulullah jenengan cerita kiamat ora ana tanggal. Lalu mata saat kiamat iku kapan? Pas khutbah. Nabi ku sembo mangkel wae ora nabi wong apik. Nabi ku aja bangno karo atimu. Nah atimu kan njen elek tenan. Maksudnya Nabi sing jelas iku gak jawab, Mas. Gak jawab ya tetap khutbah. Terus sahabat ku debat. Oh Nabi gak midanget, mulane tidak ngeris. Ana sahabat sing analis kariha. Memang Nabi gak suka, makanya gak ngeris. Balenin lah corong desa. Mata saat sampai 3 kali. Akhirnya Nabi gelem-gelem jawab. Nabi jawabnya ya ma'atat talah lagi ada takok kapan, ada persiapan apa po? Lu soal persiapan, aku sholat biasa gak lucu kan ma'atat tulah kabiro sholatin wala kada wa kada saya gak punya persediaan yang lebih sholat kalau biasa, zakat biasa, poso biasa walakin ini buka, modalku ya seneng jenengan tapi jawab almar'u ma'aman ahabba ya wes kayak digiring sampai orang simbok semua woy aku sahabat sak masjid yang muangkel jadi seneng kan itu ya baru kayak orang keliru iya jadi pangeran saking pinter ya orang gawe keliru ya baru kayak pangeran kayak petani itu digaya goblok mau pinter lagi menandur pari nah menandur pari orang ada ketahanan apa ayo gunanya apa menteri pertanian nah orang menandur pari tetap yang mari agak beras itu agak yang menandur ya tapi misalnya do pinter kan mau mung pinter kok nandur pari. Pinter ya dasinan nita itu kan ngono. Wes, akhirnya Nabi Musa umat, ya Rasulullah, saya ini beri ijazah. Mengira ada kejel ijazah kan Nabi Musa itu kan. Ka ijazah Gusti ka idu, sing wong ora iso ngelek-ngelek kulo. Dadi wong iku terus gak salah paham mbek aku. Dadi Nabi Musa wis nabi ku mate sering salah. Jawab pangeran lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika? Tak apa lho Pak. Yo ngaku sing pangeran sing salah paham akeh. Aku iku pangeran sing salah paham aku akeh. Akeh ana sing darane aku duwe anak, ana sing darane aku duwe bojo, ana sing darane aku duwe suruh. Kok aku pangeran sing salah paham akeh. Apa meneh kuwi? Gak saking. Dadi hadza syai'un lam asna'hu bi nafsi. Lho pangeran aku yang bungkam dibungkam kabeh Mas wong sirik-sirik. Yeah. Tapi dibaro kok pangeran. Yo aku sing pangerane wong salah paham menawa trimo kowe. Lah akhire kok Nabi Musa lah ditakoki Gus Safi takoki ki Mas. Aku sing nabi wong salah paham. Apa menawa ki mau kapit to lah. Apa menawa ki mau trimo urun brewok wae. Jadi cara Nabi Musa ditakoki malah aku wis nabi kalimu wae iku wong salah. Nek ketemu kiai desa. Jadi pangeran yo mlane pangeran sering ngendikan subhanahu wa taala amma yasif. Lah dimangkeli ora pati kenek. Wong niate nyifati ku yo seneng. Piye gitu. merepoti wong. Kok sowan kiai mbok mangkeli niate ku ya seneng. Tapi ora roh dure repot. Mbok gedhi ngi niate. Seneng. Tapi ora roh dure. Ya kiai alim mulang kitab kok sowan malah ngenteni pas gak mu. Piye jajal. Mestine nek wis seneng wong alim seneng elmune, berarti sowan iku pas pas ngaji malah ngendari. Ngaji. Ya Allah, amat sampai tenan. Ngomong ngono urusan pribadi. Ya Allah, ya amat. Eh jajal saiki ngomong idolane wong alim mergo apane? Elmune. Mestine sowan yo pas ngaji. Ngomong pas gelar ilmu pas iki. Tapi malah ngeteni, oh sowan saiki jek ngaji. Ah, aneh to ora wis. Piye iki? Ah, mbok gedingi, seneng mbok gedingi. Mbok dukung kelakon kok ngono. Hei kudu, lha iku Nabi Musa matur mek pangeran, Gusti kula nu keijazah sing wong recep ora salah paham mek. Jawab pangeran, "Eh, aku sing pangeran." Salah paham. Kok dirmo kowe? Akhire Nabi Musa nggih pun Gusti, sama-sama pun. Lah Nabi Muhammad itu apapun hebatnya itu Nabi Zunia, meskipun beliau Sayyidul Awalin. Ketika Nabi Musa dimangkel umat, ya sahabat itu kadang yang mangkel. Akhirnya Nabi menyebut, laqad udhiya Musa bi aksara min hadza fasabara. Musa dilarani luweh timbang aku. Iku wae sabar. Dadi gambaran Musa itu ning struktur nabi ku anak buah kowe kuwi nek dilarani umate sabar menah aku ketua cara nabi dai. Laqad udhiya Musa bi aksara min hadza fasabara. Nabi Musa ora mangkel jajal Nabi Musa ku ya pangeran ku wis padha dene pangeran. Wong Nabi Musa ku nabi. Jenenge nabi ning dinggon ora priyayi. Dadi adus yo ning jeding ning omah. Bani Israil adus iku doblet. Lho kok nek ora gelem adus bareng digosipno iku ader iku alate iku gak pati normal. Kok gak mangkel lho jajal. Lah wis mangkel nak ape menghilangkan stigmasi iku kudu udah repot. Ya jajal, misale kita dadi Nabi Musa pilih ambil. Apa terus buat foto buat share. Misalnya kita dadi Nabi Musa. Ayo ya. Ya Nabi Bani Israel nak adus kemana ning kali. Ini montok ning kali misale. Mbok ngelirep pokoke. Nabi Musa jenenge nabi kan yo mau buka aurat di depan. Terus digosipno mayaktali Musa ma ana. Mayaktasilu Musa ma ana illa annahu adar. Ya ora tau maknane adar iku. Bocah cangkem bener. Tapi Musa iku ora gelem adus mek kita mergo apa? Adar. Apa mau jarimu? Wis sawene-wenemu. Manggel, ora manggel piye? Karena enggak bisa mengkonfirmasi. Satu-satunya cara mengkonfirmasi dene kudu utuh di depan umum kan ora mungkin wong nabi. Ngeser ngono WA jare. Manggel gak kowe? Jajal cara kowe dikonokno manggel. Wong darane ora normal kan manggel. Mau meluruskan harus kasful aurat buka aurat. Gak mungkin lagi. Nah, tapi pangeran tetap pangeran. Pangeran duwe cara Musa ra dosa tapi terkonfirmasi. Tadi pangeran gak unik. Lara tara podo dene. Ya Musa ra dosa tapi terkonfirmasi. Nah, akhirnya Nabi Musa suatu saat tahu adus ning apa? Ning kali. Tapi ya dhewean apa? Dhewean. Lah akhirnya apa Mas? Kambine ku klente. Nabi Musa gak sadar bedak. Ngliwati bani. Lho, jebul normal. Iku pangeran. Dadi pangeran cek pinter e. Dadi mau Musa ra perlu dosa kan gak niat. Tapi terkonver. Iku nak ra pangeran ra iso. Tapi Nabi Muhammad kekasih orang perlu ngalami nganti ngono kurang jorok. Tapi tingkat disakitinya sama. Cuma contohnya aja bab iku, paham ya, Pak? Contohnya aja bab iku. Mulane anggere Nabi Muhammad dilarani kaume dawuh laqad udhiya Musa fi akbar min hadza fasofar. Jadi lapor mulane aja geman men sering sowan kiai iki lapor masalah ora ana guna. Kiai mbok lapori utang mak kiai ora duwe utang. Pakai waktu duduk. Piye itu bebek lapor ya pokoknya sih. Pemana gege cilik ngene iki. Bojo kula kereng. Lah iku malah nemen. Wis terus kabeh lapor opo ya sih. Pemana nak kiai ini sepuh dilapor anak kula nakal. Aku malah wis nganti putuku ana sing nakal malah repot menan. Sing gege cilik-cilik ngene kok kowe-kowe. Ini kalau suwun, wong alim itu barokah. Barokah wong alim mergo ilmune. Mestine nak suwun wong alim pas mulang ben sesuai fungsinya. Wong ning dokter profesional ana wong alim, kaya jajal kowe percaya dokter mergo apa? Mergo mengobatinya. Suwun dokter ya pendak praktek mengobati. Lah nek misale seneng dokter terus suwane ning alun-alun pas liburan terus piye? Ah liburan dokter, itu gunane apa? Mesti wong suwun dokter ya pas praktek, mergo ngobat. Apa gunanya ke lorot terus wani dokter pas dokter ke wisata sementing bisa wani untuk apa aja jadi aku ini sakit kue tak lara ibu nubri aku bener sidik no. Bener aja ya mungkin kue ada jelas ya madhab gue ya paham jadi ben ngerti jadi ya soal komentar Pak Nabi Musa itu tahu matur pengiran yo ijazah ben wong cep ora komentar ide jawab pengiran ada seun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu aku sing pengiran wae lara sadi nang pengiran kadang istilahno falam asafunan taqom nami Fir'aun nyusano aku ujug-ujug aku pengiran piye aku sing pengiran kok disaingi. Lho tersiksa lho Mas, misalnya ujug-ujug terus Tuhan memaklumatkan diri, aku sing ahli tafsir. Ora Gus Ba, aku ikhlas lah tersiksa. Wes aku ikhlas lah tersiksa. Kok iso mubalek kok dadi ahli. Aku sinaune opo? Kapan terus? Aku sorope piye terus makune piye? Ora kok perkara hasud yo Mas mengkonfirmasi. Kecuali tarung ana ping telu jebule yo alim tenan, mungkin aku lagi ikra. Jadi yo normale wong tersiksa. Kayak kowe di kanca zaman sekolah ora tau munggah muhafadzah amin mardud. Terus krungu kabar tanggon, "Woi, ku alim alam, aku yo tersiksa." Apa yang lurusna iku dihasut. Gak lurusna. Kuatir menyesatkan. Kuatir menyesatkan. Terus piye jajal yo. Engke menangi sekolah ora tau munggah. Terus krungu kabar, "Woi, ku ketok alim alam, masyaallah." Ora ono saingan. Jebule ora ono saingane ning hutan iku ora. Kiai ning desa terbelakang. Liyane cek primbon dene iso maca Arab. Di mangkel nang sekunan iku. Wong seneng ya mangkel. Mergo tadi dia punya cara sendiri untuk versinya sendiri. Kadang ngono iku yuk din nabi ya pancen wis ngono. Iku pangeran ge. Nabi Musa ku penggemar ya wae. Lah ora mangkel piye Mas? Mbok arani mangkel iman. Jadi bareng ning ora roti iku ando kelaparan. Jenenge padang pasir kan kelaparan. Akhirnya mbek pangeran saking ngung kesayangane pangeran Bani Israel zaman iku diturunno anzalna alaikum manna wa sallam. Dikai makanan cepat saji. Jadi manna wa sallam gimana jenis makanan langsung saji. Ono ki kuna maknane bentuk karo bentuk kok dipangan anak-anak iku. Pokoke jenis iku cepat apa saji. Tapi mereka menawar Musa ning dinggon pakanan variasi. Nah sak jenis iku bosen. Lanas firo ala ta'ami wahid fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qithaiha wa pangeran nabi jaba kastimun krai omong kok lanas firo ala ta'am fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu diterangno mim baqliha mangan iku kudu ana sayure wa qithaiha ana kraine wa fumiya ana bawang wa fasoliha apa wa atasiha wa basoliha mantel gak, misalnya jadi wong alim ngalamah terus tamumu bakas niki niku ya, waya kerai sekedah malih waya timun sekedah, mantel gak, ulama aja bakas kerai timun mantel, Nabi Musa diarani mantel, Nabi ngomong-ngomong iku mergo iman jenengan kekasih pangeran, nah pada-pada kekasih laopo, pakanan lu sak jenis ya lu sing variasi. Yo perkorone yo iman pek Nabi Musa. Wong jenengan ku plake pangeran kok jaluk ra menisan koyo ngono. Mangkel gak. Tapi duwe iman apa? Kok wong ditungakno kiai dadi bupati, dimangkel iku yakin nak dongane kiai mandi. Ora dimangkel nak ra dadi dipek. Jebule yo gak. Milih ndi? Nak cara roh sebetulnya sebenarnya ngori karena iso ditarik balik mati. Nah ulama dhisik gak zaman Imam Ghazali gak jali itu wong nak saling tempel mo. Nak misale pilkada ngenteni dadi. Nak wong loro ngenteni mari. Ya salam tempel ngono gak entuk DP kowe. Dadi kiai koyo saiki koyo rodok maklar Mas. DP gak bisa ditarik kembali. Biasanya sing salam tempel kan Mas. Ya lo dongo dadi bupati kan salam tempel pertama piro biasa. Sing ngalami ngono kan kowe piro? Piro? 5 juta. 5 juta. Terus nak misale bareng wis dadi kira. Nek dadi sewane 10. 10. Lah terus ketika nyatane ra dadi ditarik gak? Ditarik nek. Mboten. Gak sing tau dukun-dukun dulu. Ditarik nek. Mboten. Andri kuwi ana sing maklaran ngono bae. Oh kakek. Oh. Lah yo mbok gethingi ku kan tetep duwe keyakinan nek kiai dongane. Dari sisi itu kan bagus. Nyatane ora moro Gunung Kawi kan ya lumayan dari sisi. Ora moro Gunung Joko Samudra, ora lawu, ora kan ya. Tapi mbok imani mangkel lho. Mergo mentaklek hormati kiai ya mbek. Nasibe ndek ndek ya mau nak dadi yo. Wah berarti kiai murid bebat tenan, sebut briwoke mana-mana. Kalau ora dadi, ah briwoke tok. Mangkel. Tapi jarimu ndek dinya ra Allah, DP kan. DP ini. Nah aku mau pas ngono wis ono tamu-tamu rai-rai ngono wis. Tapi kan aku lama, uripku aman, maksudnya orang tuh rezeki ngono aman. Bedane ulama mbek ora kan iku. Nggih latihan gak ngobek ya takut balewong. Lama aku better. Lama aku masih urip dhuwur gunung, Mas. Iku pangeran tetap jatah. Rezeki ini keramat, terus begitu. Pengiran perlakuan ulama itu begitu. Aku always sinis dibangi kita tuh dicukupi pengiran. Bawa nanti rumah ini ada kiai kok gue sinis takut bela bawa minum apa. Ayo batin mati pada gelap, gue mau metu tamu kecuali waktu sholat. Wah, habis tamu ya wantri. Padahal metu ini pedak lewat tapi baru. Sholat. Orang harus yang tersinggung. Tapi kiai wis ramah wis ngrasuwana akeh ya akeh. Dol seru amah ana tamu turun rawuhe matur nuwun. Tetep ae ra kramat wis ra bakat. Tapi kok badhe mati badhe gelem tuamu. Kok ana sing wani sowan. Dadi salaman ya pendek. Pendek sama. Ayo ketemu ambek liwat. Ya tapi saya mau antri wis yo kramat. Ya kene niru iku wis ra kelas. Temen ngani ngoyo. Kowe jajal ngono ya tak obal apa to. Iya, ada ngopiak ya papi ada to. Ya mlare iku kowe to, muni barang sejenis iku. Ngopiak kowe. Dalile pangeran rezekine jem. Jem. Sing wali ya kawulane Allah, sing ora wali ya kawulane Allah. Kabeh entuk rezeki. Ya kabeh berhak disepuro, meskipun salah ya berhak disepuro. Semua ati gedhe. Kulo berani ora. Ati gedhe, semua macam-macam. Mun nek dibatasi pangeran ya tersinggung. Mergo rahmate kok di. Ngene iki dukun yo ora kabeh ora ben ngono, ora rame-rame. Lho wae pilkades niku kiye uwake lho Mas Rizki iki. Iya. Ya aku tok serapatin to Mas, masalah kan. Lawen aku koyo mudi-mudi ku, agen yo wae pilkades. Wah, agen. Panen. Panen. Terus saiki ra usah memedit Mas. Isin Mas, salam tamblek 100 200 ning gone kiye dukun isin. Gak usah men iki. Gak usah. Orang Bayu, lagi kau orang macam dah ya. Kau urusan. Ajaran bahmun itu dah weh bahmun. Wong dice itu bersangke medit, dia boraroh duwe. Panjen bahmun tau cerita. Sing semaan itu bapakmu, sing ngaji aku. MC ini Mas Taifur, Pak Taifur Lasem. Tu salam tembelai wong telu, Mas dikumpul lo gue nyamuk beli udah cukup. Itu bersangke medit, wong bersangke duwe itu ngaji. Jadi salam tembelai bapak kan sing semaan bapak. Sing mau itu Hasanah, bangun. Sing MC Pak Dita itu, lalu aku dikumpul lah, mbak. Iku gue nyewa mobil. Saya ke orang mas. Toha pidato, jatah yang sitok gue nyewa mobil susu. Yang mobilnya di Sileno kaji gratis. Ngajak mukibin ya. Salam tempel, ijek kok panitia, ijek kok non panitia. Saya mampir. Wah, luar biasa. Udah sih, udah sekitar lu. Salam tablet di tete no sitok. Bicara cukup. Udah sih cerita aku bang. Tapi bang, udah mau sholat aja tuan. Gue saking berdite, gue saking raro. Duit. Maksudnya ini dunia ke Masya Allah. Kiai, bek dukun, bek ngobje politik. Wah, rezeki ini Masya Allah. Melimpah. Padahal ada pilkades, pilkades, DPR. Wah, kan. Wah, luar biasa. Buka pabrik ya kiai, buka pom ya kiai, semua sekolah lulusan ya kiai. Wah, ini nak ngobje ke tapi aja ulama aja, sing ngono niku aja ulama aja. Sak ulama ben sinau. Ben ma Allah wa billah. Sing ngene-ngene iki wis ben rame-rame apa? Rame-rame apa dunya? Ulama aja lagi man sakit. Sakit ilmu lho. Mergo ulama sing dititahno pangeran balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran niku maknane ya jelas, tapi ndak sejelas apa yang di hatinya para ulama. Jadi maksudnya maknanya Quran banget jelasnya di hatinya para ulama. Kau mau tak terang nomor. Aku tak tanya ini. Angger sifatnya Allah. Mesti Allah menggawe redaksi tanpa taklek, tanpa hubungannya dengan menu. Jadi kalau ayat kursi lah paling masyur. Kita contohnya ayat liya ya paham. Sing terkenal ya ayat kursi. Ini kan gak ono kamu, dia, mereka gak ada. Langsung Allahu la ilaha illallah. Cek aman tum, cek ora aman tum, cek gak percaya ora percaya. Pokoknya hakikatnya ya Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tapi nak hukum sosial Allah ngeper. Sali wa asyruhunna bil ma'ruf. Kena dibujuk kancane sing apik. Tapi siap-siap kecewa lho fa in karihtumuhunna fa. Dadi pangeran wis ngerti, wis nemen pirsane. Wong bojo kok mbok sayang. Ora kok terseles, selesai. Tetep kowe kudu siap. Siap-siap. Siap kecewa. Radi kurang pegatan, pas akad wis diomongno atolaku marrotan fa in sakum bil ma'ruf. Dadi rabi nak ngakadno iku wis cangkem elek aslin. Lah wong iki akatan kok jong kowe tak rabekno ya nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan. Muzawwi juga alama amarakallahu bi min imsakin bi ma'ruf au tasrif. Jajal terjemah. Jong kowe tak rabekno, pilihane mau loro nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan. Pegatan. Lho ngene kuwi ngene kuwi ngene kobil tuh. Oke ngono lah. Oke ngono lah. Oke. Mulane Mbah Mun ora kersa nambahi au tasrihim. Bisa. Lan jawab Mbah Mun urung-urung kok wis bakas. Mulane anggere Mbah Mun ngakatno kan uzawi juga alama amarakawam imsakim bi ma'ruf wa khifdi opo terus pokoke ora ana au tasrihim. Bisa. Mergo urung-urung kok bakas. Tapi pangeran lu anggar bakas sosial lu mesti ngepek. Ya pancen wong lu ora mesti ngepek. Eh jajal contoh ayat sosial ya. Misale kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqa minal mu'minina lakarihun. Sahabat itu ya gayane mat nurut mbek kowe. Asline ya rada gremeng. Tapi gremenge sahabat itu apik, Mas. Lha ora gremeng piye? Wayahe lagi seneng kumpul anak bojo Nabi majibno perang ning Badar. Perang sing mesti kalah. Wong gak imbang. Wah akhirnya dah usul ya Rasulullah ini perang apa setor nyawa mereka raimbang apa Nabi jawab ini perang apa setor nyawa ini tinggal perang 50-50 ini buatan imbang jenang terus no. Perang apa setor nyawa terus Nabi nak coroknya ramah soal akal setelah akhir jana walau waktu ini aku tak perang Dewi oh orang iso Nabi kalau hari itu jenang perang Dewi kita tetap kalau melok jadi akhirnya melok, abis gremeng. Itu hebatnya sahabat. Jadi pas gremeng gue tetap loyal. Pas gremeng gue loyal. Mulane ashabu Rasulillah, mulane ora ono kurun apik koyo kurune. Gremeng gue loyal. Pokoknya nak pas gak gremeng. Wa inna fariqam minal mu'minina. Sedawe pangeran yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Ya bantah ben Nabi, tapi bantah seneng. Nabi ini perang nopo setornya wajah perang cuma. Tetapi buat nimbang itu jenenge ra perang setor nyawa. Besare Nabi aku ora setuju, aku tak berangkat dhewe wong sing dikongkon pangeran niku aku. Akhir yo ora iso Nabi, aku ora rido lah jenengan perang dhewe. Melok. Tapi ya mek gremen. Akhir takoki kancane apa-apa, ben mati. Jadi pas berangkat itu tak tapi mau dia apa mati. Iku pangeran. Jadi oleh rano yujadilu naka fil haqqi pada mata bayan ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yang turun. Jadi tak koi apa ning di mati loh. Yusaquna ilal maut. Iya jadi. Jadi sahabat ya lucu, aku seneng, malah aku sopan sampai sahabat. Malah dalam hal ini kita harus hormat, harus cocok sama Wahabi. Wahabi itu sangat menghormati sahabat. Cuma nak dek ni darah ni kita goblok, kita wales. Tapi sesuai pas soalnya. Jadi kita orang cocok ya pas sing orang cocok, pas cocok ya cocok. Uang ura usah panati. Cuma nak dek darah ni goblok, ya males bin legono. Tapi ura usah lebok nati, apa? Malah nak tohat nyiap mudik wajib males. Tapi pas soalnya, apa? Pas. Pas. Kocokan luai rawol aku tu saya atom misluha misluha itu persis apa pas. Jadi pangeran, angger pangeran cerita sosial mungkin aku besok haben. Kalau nganti gada jari Dadul Ansor, mungkin termasuk satu-satunya kiai saya punya jari Dadul Ansor. Jadi sahabat yang perang Badar aku tak figura. Apa jenis jari Dadul Ansor dari berbagai kitab. Lain aku baru kau wes pantas. Orang orang hormat sahabat canom loh kau. Gue hormat itu paling buku wasilah ben itu. Ini markai. Kulo mboten saking hormat, kulo duwe asma'u ahli Badrin. Lengkap. Tak golek dari berbagai kitab. Jenenge sing aneh-aneh Haisam bin Taihan, sing jenenge kowe romrak paling Abu Bakar Umar sing pomo aku jeneng sing aneh-aneh kowe. Absah bin sapa sing abi, wis pokoke sing aneh-aneh. Tak figura sang. Mergo aku seneng kok cerita yo. Wong ora seneng pas gremeng wae loyal iku sah. Quran oleh nyeritane yo fair wa inna fariqam minal mu'minina la ter. Wis inna ji ana Allah. Inna sak temene lah. Aku yo rahmat sahabat temen sing gremeng yo akeh jare pikiran dawe pikiran sing gremeng yo akeh. Dadi kiai digremengi yo Kanjeng Nabi wis nabi yo do derene yo ambek gremeng. Iki barang pestor nyawa le cah. Barang ditakok ya mangkel apa ini sih sampai mati ya itu jadi ka'an nama yusakuna ilal moti wahum yang durun ditakok sampai mati ini diiku loh gonku mati yang durun itu ningali jadi takok sampai mati ini kono loh ini Badar jadi takok ini sampai mati ini kono loh ini Badar lah kok orang perang perang itu pedang sitok itu giliran sampai 10 bisa-bisa jadi nak pas apa tiba cok musuh dia gak bawa pedang saya lenyelah pedang terus orang kebayang terus gak masuk akal perang paling gak masuk akal perang gede pedang itu gentenan mas. Nah kendaraan gentenan cek lumayan sementing pas tarung terus gue pedang pedangnya itu gentenan kayak mau balik gentenan orang kebayang tapi pengiran oleh cerita ya fair justru itu jadi hebatnya sahabat fi halika rohatihim wa suhtihim ya perang makanya Nabi nangentikan orang-orang ngapik kok sahabat mergo to'at aku fi man satina wa makrohina pas waktu nasat ya to'at pas waktu sing ranya neno to'at makanya pengiran amu muji sahabat Ansor sudah langit infiru khifafaw wasikolam pas seneng ya semangat pas seneng ya semangat bareng takut, lah kenapa kita tetap perang padahal gak masuk akal lo kita orang rido nak jinak jinan perang dia, raiso ya tapi di kongen pangeran parangi waku nak kira cocok gak usah melok buatan kulo buatan rido nak jinan mangkat dia, melok meskipun gak masuk akal ya, terus disifati Allah ini surat Tobah maka nali ahli madinati wa man hawlahum minal arab ayyata khallafu ar-rasulillah wala yarhubu bi anfusihim an-nafsi mereka tidak akan mempertimbangkan dirinya mereka sendiri tanpa mempertimbangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mengabaikan semua teori tentang keamanan mereka sendiri demi membela Rasulullah jenis walayahubu bi anfusiman. Mereka tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri demi mempertimbangkan Kanjeng. Jadi melok perang alasannya lah kok melok perang ora masuk akal. Kula mboten rido nak jenengan pangkat dhewe. Podo-podo mati aduk kula di panjenengan. Piye gak kodang. Tapi gremenge ya jalan. Bapak kowe iki ngaji ra bae mesti ya gremeng, tapi ya ngaji. Ugale wong jejodonan, sebetina tukaran tapi anaknya tetap akeh. Dadi cerewete ya seun, tambah akeh. Kumpule ya seun. Sampai ono jame. Jam cerewet jam piro? Setengah pitu. Jam piro? Cerewete jam piro? Lah aku kiai ra ngalami ngono nih. Lagi ayo apa cerewet tu biye? Misalnya neng gudang berasa kayak gula, kena kiai orang alami lah. Saya alami latihan kiai latihan. Jam piro mulai cerah itu? Bar subuh pas tengah itu. Biar sing umum. Enjing. Mulai rukun jam piro? Bar. Nah mulai rukun jam piro? Bar isa apa asar? Ya, lalu tukaran selawas sih kok anaknya. Mereka wis profesional. Ono jam tukaran. Mulane kita ora cocok, misale ora cocok Wahabi ya disebutno dalam hal polemik ziarah dan wasilah. Sing cocok ya nyebut. Jadi fair. Apa? Lah soal kowe digoblok-goblokno mergo ziarah ya males ya sak kadare, ben lega, ben ra dadi udan ngono Mas. Tapi yo mok bab iku tok, liyane ihram sahabat kita sama. Dan kita harus hormat dalam tradisi yang benar. Dan fair apa? Kamu sama anak Madinah gitu, jenenge sahabat mah kabel. Pintu paling utama kan disebut Khawqatu Abi Bakar sing dekat Babus Salam iki Mansur. Umar kan papan atas kabeh. Sesuai keyakinan ahli sunnah bahwa apa? Wafatluhum fil fadli kal khilafah kan sesuai urutan khilafah. Ya kita harus hormat karena itu khasnya kita dalam menghormati sahabat. Tapi nak pasti kritik wasilah yang geremeng lah. Mungkin itu geremeng no, yo geremeng digoblok no, yo males. Ya, tapi nak faman apa? Saya nak penyepuro jadi tu ya. Jadi biasanya mari udin. Kau yang muni gue satu hal, satu haram males kan mari mangkel, mari dedah. Ya satu males, tapi pas apa? Pas. Jadi tawarai. Jadi geremeng boleh. Jadi misalnya ngaji ini geremeng boleh. Yang penting tetap berangkat. Jadi tapi sahabat ini, tapi pangeran nak ngendikan mulan orang Quran kitab suci koyok Quran. Wong-wong keliru memahami Quran. Jaga Quran mau ngendikan etika. Quran itu enggak. Yang ngendikan ora sekedar etika tapi kebenaran. Sahabat geremeng ya diceritakno geremeng. Kayak wong jejodohan iku ya asyur nek iso ngajani sing apik jong. Tapi fa ingkari tumuhunake nek geremeng ra cocok. Sanggep ae sesuatu yang kowe ra cocok iso wae apik. Terus wong lanang kabeh ben wayah poligami ya ben nanti sebab wa in aratum sidal azaujin. Aku ro nek lakonanmu ya kepengin. Istibdal ke Rahmanane. Apa itu? Jadi pengenane wis ngendikan yo fair ae. Apa? Fair. Terus ana wong roh wong ayu elinge pe pengenane di Ali mawu annakum satadkuruna. Wong kabeh mesti apal jumlah rodo sing ayu. Jadi awan ana nyebut alima pirsa sapa Allah Allah annakum satadkuruna. Aku wis pirsa ke mas sok suci kowe eling jumlah wong ayu kowe. Kowe tak sok suci mau brewokan tok khusuk ah tetep bekas ya. Bekas gayane khusuk astagfirullah pas delok gayane tok tapi alim apa annakum satazkurun Allah pirsa kowe ora ngarep salah apa meneh toh sering pidato terus ning ngarepe panitia bagus eling tak kali ya eling eling banget ra terima eling ya pengiran oleh gojlok manusia harus entek tapi ayat ngono iku sing paham kan ulama kiai-kiai wis ra pati paham maksudnya mau paham ya bebo ra paham mergo kiai iku menjaga etika nah ulama kan enggak jaga kebenaran bedane kiai be ulama ulama iku menjaga kebenaran nah kiai iku etika sopan-sopan nek takok ilmu ya takok belowo minang ulama kan enggak urusan dan pokoknya ilmu cocok ra cocok ilmu wes gak masalah apa cerita sahabat gremeng ewani nak ulama kiai ra wani mosok sahabat tong gremeng mbek nabi kan koyo ep mosok sahabat tong gremeng mbek kan koyo ep nah aku ya biasa sahabat jare sapa orang gremeng ayatnya jelas wa inna farikum minal mu'minina la yujadiluna kafir ha yujadiluna bantah bantah yang ya rasul ini perang posternya apa jawab perang dong jare nabi lho tapi ini mboten imbang ini jenenge ra perang tapi setor ya wis kena ra melok aku tak berangkat dhewe anu sing dikongkon apa ya. Ora iso nabi, kula ora rido nang jenengan mati. Iku jenenge makan ali ahli Madinati wa man haulahum min al-arab ay yatakhallafu ar-rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim. Kula boten rido jenengan tersentuh oleh senjata lawan. Kita yang tersentuh. Itu jenenge tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri, mengalahkan mempertimbangkan diri Rasulullah. Yang mereka tetap perang demi jagani Rasulullah. Mulane sakwise urutan Abu Bakar Umar Asali sahabat Bang Abdul bin Ashabu Badrino. Jadi yang ikut perang Badar itu tidak akan terkalahkan oleh sahabat yang ikut perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud itu cek masuk akal, cek babak. Khandaq itu cek masuk akal. Perang paling gak masuk akal perang Badar. Mana persis siapa paling afdhalu? Ahlu Badrino jadi kota wasul. Ali Mansur putrane Mbah Sidik itu. Alu tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badar ya Allah. Dadi sing ku tawassul ku ahli badar ku perang paling aneh. Ora ahli Khandaq, ora ahli Uhud tapi ahli badar. Tapi tetap perang. Ya mek gremeng. Iku sahabat. Gremenge ya jalan tapi loyalitase. Jalan. Iku kowe lho gremeng mek bojo tapi anake ya tetep akeh. Iku wis niru sahabat kan. Kayak muni mek toha ya bendino nyek-nyekan tapi ya rukun wis. Iku wis makome wis. Tapi aku seneng nak toha ono sing khasut, ben gak mau luhur. Mau khasut itu gaweane pangeran ya. Tapi rasa buk wacan wa min sarri hasidin. Oh iku hasut-hasut lintas agama atau lintas fase soleh nak sak kanca iku ora hasut biasa wae apa biasa wae. Karo kuwi akeh to muga mulut jar muni po. Hasut kok detail. Berarti kok apa ta jumlahe payonanmu ndekno apa? Hasut to detail. Yo saya ingin dukun ini. Ya tadi eling-eling tadi Allah iku ora ana kitab suci kaya Quran. Jadi barang manusiawi iku dibakas. Kaya wong lanang ro wong ayu bariku eling meskipun mubalek lah dibakas bae Quran. Alim wa annakum satazkuruna gunna. Jajal to habar pengajian eling Bapak MC ne. Eling. Salah satu terus no. Tapi ora habis biasa. Alimah wis pirsa sapa Allah anakum jek meneh ajek ana anane Mas anakum sak temene wis sak temene temen iku satas kuru bakal eling sira kabeh huna ing sing mbok delok wis abri wae entekno wis akeh kiai lah entekno eling enggak eling. Ada gak menit lali ke sekolah dua gak mau istighfar bariku muda. Yus solem sepi, apa? Tapi orang tuh hadok kabe. Gaya ni gak satu lah. Kabe apa tuh hadok? Kabe. Tujuh. Nah, tapi gue mau coba ini. Jadi gue hebat di Quran. Jadi nangentikan ilmu gue fair. Wong perang kok muni. Aku semua nang perang dari anak kaji nabi. Gue munafik. Orang nang perang kok senang. Ya tetap pangeran nangentikan kutipa alimul kita. Ya wahwa. Kurulah aku mengenai itu. Tak wajib nang perang. Gue rasa senang. Allah pair so gue rasa senang. Tapi justru gue hebat di sahabat. Rasa senang lah demi dari anak Rasulullah tetap berangkat. Justru gue kelebihan. Lah nak senang berangkat dengan anak tunggal. Dalam keadaan tidak senang. Berangkat. Kau hormat kiai dalam keadaan gak iso memahami tetap hormat. Lha iku luar biasa. Asline muni ora iso memahami, wong agama kok digo mergawe ora iso memahami. Tapi tetap hormat. Mate iku luar biasa. Mbok pancen kesalahan yo ora ros pokoke. Dadi pangeran ngendikan fair itu bedane Quran. Jadi Quran itu kitab suci yang paling fair. Kutiba alaikumul kitab.